Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu puja dan puji kita hadirkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling pantas untuk dicintai, dihormati, ditunduki dan juga ditakuti. Karena memang kata kuncinya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada Tuhan di langit, di bumi yang paling berhak untuk dicintai, ditunduki, dihormati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang dia zat yang telah menggantungkan segala nikmat dari makanan, minuman, pakaian dan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya, alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik yang mengikutinya pasti akan mengetahui panduan hidup, mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh sang pencipta Allah, sehingga hidupnya akan tenteram, dadanya akan lapang, serta juga pada saat meninggal dunia masuk ke dalam surga. Manusia terbaik ini telah ditutup dengannya risalah langit oleh sang pencipta, dan juga dia telah dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat, manusia yang pertama mengetuk pintu surga dan juga manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Berbahagialah kita karena menjadi pengikut manusia terbaik ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mensucikan dan menyempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan juga akhlaknya. Dan juga sang pencipta Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia ini. Dialah Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan sirah kita, dan kita masih dalam lanjutan kisah ifq, kisah tentang fitnah zinahnya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhuma. Dan sudah kita sampaikan kalau ini adalah sumber dari Abdullah bin Abi Salul. Cuma perlu kita ketahui lanjutan dalam bahasan kita, Abdullah bin Abi Salul ini sempat ada yang bertanya ke saya di pertemuan kita yang lalu, dan pertanyaan terakhir, apa Ustaz, ayat-ayat apa yang turun membela Aisyah? Dan juga ada statement, apakah Abdullah bin Abi Salul dihukum atau tidak? Saya lupa apakah memang saya pada saat itu mengucapkan dihukum atau tidak ya. Yang jelas Abdullah bin Abi Salul ini pada saat itu mengucapkan kalimat begini. Dia bilang, Safwan, istri sahabat kalian, maksudnya istri Rasulullah SAW, Aisyah, bersama dengan Safwan, maksudnya di atas tunggangan, di untahnya, maka pastilah dia, Aisyah maksudnya, tidak akan lolos darinya, dari Safwan, dan dia, Safwan, tidak akan lolos dari orang itu, dari Aisyah. Dan kita sudah tahu pada pertemuan yang lalu, penyebab perkataan Abdullah bin Abi Salul ini karena dia sakit hati. Pada saat anaknya Abdullah al-Mu'min, Abdullah yang mu'min, yang menahan pedang di leher ayahnya, gitu kan? Masih ingat ya? Gak ada yang nyaut nih. Ingat atau lupa? Kalau lupa saya gak mau ke Bekasi lagi. Jadi Abdullah mu'min, anaknya si Abdullah munafik ini meletakkan pedang di leher ayahnya, kemudian mengancam pada saat itu, kau tidak akan bisa masuk kecuali Rasulullah SAW izinkan, gitu kan? Dia heran kenapa anaknya lebih memilih Muhammad SAW daripada dirinya. Gitu. Maka waktu dia lihat Aisyah sama Safwan datang dengan unta di siang hari bolong, gitu kan? Kemudian dia sebarkanlah fitnah ifq itu. Bahwasanya dia, bahasanya dia begitu ya. Jadi dia bilang tidak mungkin istri sahabat kalian dengan Safwan berdua. Kemudian yang ini lolos dari yang itu, ini lolos dari yang itu. Maksudnya dia nunjuk. Tapi dia enggak terus terang membahasakan ini zina. Bisa ditangkap? Ini poin pentingnya. Nah, karena dia cuman memberikan isyarat penyebab fitnah, maka Abdullah bin Abi Salul tidak kena hukuman cambuk di sini. Dia cuma memberikan isyarat. Ada nanti beberapa orang sahabat yang kita sebutkan namanya, memang mereka terpengaruh dengan fitnah itu. Terpengaruh dengan, memang dianya begitu gitu. Ya. Dianya memang dasarnya menyebarkan fitnah, menjelas-jelas mengatakan Aisyah zina sama Safwan. Nah, perkataan jelas ini menyebabkan adanya cambukan. Namanya haddil muftari, pukulan muftari. Muftari itu pendusta, penyebar fitnah. Dalam Islam dicambuk 80 dirah. Baik, saya coba datangkan riwayat yang lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pada saat saya masuk ke Madinah, turun dari untanya Safwan, pasukan ini sudah masuk di pintu gerbang Madinah. Maka saya pun sakit selama 20 hari berturut-turut. Aisyah radhiyallahu pada saat tiba di Madinah, tiba di rumahnya, sakit 20 hari dan sakitnya ini cukup parah, membuat Aisyah radhiyallahu tidak bisa keluar rumah gitu. Maka dia pun mengatakan, selama 20 hari itu saya melihat perilaku Nabi SAW berubah. Kalau riwayat yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah Aisyah cuma mengatakan radhiyallahu perilaku Nabi SAW berubah dalam keseharian. Riwayat yang kedua yang kita sampaikan pada pertemuan sekarang adalah Aisyah mengatakan perilaku Nabi SAW berubah ketika dia sedang sakit. Kenapa? Karena kalau tidak sakit saja perhatian Nabi SAW luar biasa kepada Aisyah, bagaimana kalau sakit? Aisyah tahu betul bagaimana cintanya Nabi SAW padanya. Terjadi perubahan. Nabi SAW tidak duduk di sebelahnya, tidak memeriksa demamnya, tidak menyiapkan obat. Biasa saja Nabi SAW gitu. Ya Rasulullah, saya sakit. Nabi SAW mengatakan syafakillah, semoga Allah sembuhkan kamu. Sebatas itu saja gitu. Jadi perubahan yang drastis sekali yang dilihat oleh Aisyah tidak seperti biasanya. Lalu Aisyah mengatakan, saya melihat perubahan perilaku Nabi SAW yang tidak seperti biasanya dan aku benar-benar tidak mengetahui kejadian fitnah yang dituduhkan kepadaku. Buta informasi, gak tahu apa-apa nih kejadiannya. Setiap kali Nabi SAW masuk ke rumahku, beliau SAW hanya menanyakan kabarku secara umum. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, pertanyaan dia dalam riwayat dikatakan, bagaimana kabar kamu? Hanya sebatas itu. Sakit ya Rasulullah? Ya sudah, syafakillah, semoga Allah sembuhin. Gak seperti biasanya gitu. Melihat hal tersebut, kata Aisyah, selama 20 hari itu perilaku Nabi SAW sama. Tidak ada upaya seorang suami seperti umumnya gitu. Karena Nabi SAW manusia biasa. Tersebar berita satu Madinah kalau istrinya berzina. Dan ini istri yang paling dicintai gitu. Dan memang secara realita lapangan lagi berdua sama Safwan gitu. Posisi laki-laki memang di sini susah, serba salah. Dan Nabi SAW pada saat itu betul-betul menunggu informasi dari langit. Dan sudah saya bahasakan pada pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian, kalau wahyu terputus selama sebulan, enggak ada wahyu turun. Biasanya begitu terjadi sesuatu turun wahyu bertubi-tubi, satu hari bisa sampai 5-6 kali wahyu turun gitu kan, menyampaikan ini begini, ini begini, ini begini. Maka Nabi SAW langsung menjawab. Kadang-kadang tertelat sehari, ini sebulan. Belum pernah dikatakan oleh para ahli sejarah wahyu terputus kepada Nabi SAW lebih hebat daripada satu bulan ini pada saat kisah Ifk. Ya, kecuali satu keadaan, pada saat setelah turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sempat 6 bulan gak ada wahyu. 6 bulan waktu itu. Tapi setelah itu 6 bulan yang paling berat adalah 1 bulan ini. Dan ini beratnya karena ada secara kejiwaan istri lagi tertuduh dan butuh informasi segera. Kita tahu teman-teman sekalian, satu hari saja kalau gosip itu sudah cukup panas. Bagaimana kalau sebulan? Gak ada tuntunan, gak ada informasi. Maka Nabi SAW pun secara kejiwaan merasa gimana nih. Tetapi ada satu pelajaran luar biasa di sini, bagaimana Nabi SAW tidak sama sekali memfitnah istrinya. Tidak ikut. Dan akan kita lihat juga nanti ada beberapa sahabat yang betul-betul pada kedudukan tidak mungkin. Mereka memastikan tidak mungkin Aisyah berzina gitu kan. Karena ini orang mukminah, enggak mungkin. Nanti akan kita ambil pelajaran-pelajarannya. Yang jelas Nabi SAW pun ya pada saat itu berubah perilaku dan Aisyah mengatakan aku pun izin setelah 20 hari itu izin ke rumah orang tuaku. Dan aku diizinkan ke rumah orang tuaku, diantar oleh Nabi SAW. Pelajaran yang lain juga di sini adalah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang sedang berubah sikap suaminya tidak spontan emosi. Ini seorang muslim harus belajar. Mungkin suami lagi ada masalah, mungkin lagi ada utang, mungkin lagi ada masalah yang dihadapin, mungkin ada informasi yang memang sampai tentang kita yang tidak baik. Maka lihat adabnya suami istri di sini. Nabi SAW menerima informasi satu Madinah loh ini ya, bukan dari satu orang. Satu Madinah istrinya berzina. Kira-kira bagaimana kejiwaannya? Dari satu orang saya sudah cukup kadang-kadang membawa emosi, ini enggak. Nabi SAW cuma berubah sikap saja ya, berubah sikap yang Aisyah tahu kalau Nabi lagi marah gitu. Kesannya begitu. Aisyah pun tidak emosi pada saat terjadi perubahan karena tidak ngerti apa-apa. Dengan santun pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ini akhlak yang luar biasa dalam rumah tangga. Dan di sini ulama mengatakan khusus masalah ifq ini, perilaku Nabi SAW dengan Aisyah adalah cara obat yang paling mujarab dalam menghilangkan godaan syaitan ya, yang berhasil membuat pertengkaran rumah tangga. Ada masalah apapun, bicarakan. Jangan sampai tidak dibicarakan. Dan jangan pernah percaya informasi dari luar rumah, karena tembok rumah kita ini adalah wilayah haram namanya. Saya sering bahasakan dalam masalah rumah tangga, ada wilayah haram dalam rumah tangga. Wilayah haram itu tidak boleh orang lain masuk, tidak boleh orang lain campuri, tidak boleh orang lain atur. Mau warna tembok kah, jenis ranjang yang kita pakai kah, jenis kulkasnya kah, ada tamu datang, ini kenapa kok pakai kulkas ini? Silakan keluar, jangan masuk di rumah saya. Gak ada urusan. Saya mau pakai kulkas ini, ngapain kamu campur gitu. Ada orang begitu ya. Walaupun teman, masuk ke dapur, kenapa kamu pakai gelas begini? Kenapa kamu pakai piring gini? Loh, kemampuannya mungkin mereka seperti itu. Itu namanya wilayah haram, gak boleh orang lain masuk. Dan dalam Islam, kita hanya disuruh ingkar mungkar kemungkaran. Kemungkaran itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau urusan dunia, gak ada urusan sama kita. Kenapa teman kita pakai mobil A? Kenapa teman kita pakai motor? Kenapa dia jalan kaki? Kenapa dia pilih sendal warna merah? Kenapa dia pakai baju? Gak ada urusan. Itu urusan dunia, urusan dia. Tapi kalau berbau kemungkaran dalam agama, wajib kita pungkiri. Kalau sudah haram, nah baru. Kalau enggak, untuk apa kita campurin nih? Kan gitu. Jadi harus ada adab-adab di sini. Nah, dalam rumah tangga ada namanya wilayah haram. Gak boleh dimasuki sama orang lain. Termasuk di sini, dalam kamar sendiri. Jadi rumah itu haram. Tembok rumah itu adalah wilayah haram kita. Wilayah yang tidak boleh orang lain mencampurinya. Di dalam kamar tidur, wilayah haram kita terhadap ahli rumah sendiri. Kamar tidur, sampai anak pun punya adab, harus minta izin kalau masuk kamar tidur. Gak boleh sembarangan. Ada buku judulnya, kalau tidak salah terbitan Pusaka Tazkiyah juga, judulnya itu Etika Meminta Izin. Murah, baca buku itu. Bagaimana dalam kamar kita pun itu ada adabnya. Gak boleh sembarangan orang masuk. Seperti itulah. Ya. Di sini kita lihat pelajaran dari Nabi SAW dan Aisyah yang luar biasa. Bagaimana kedua pasangan suami istri ini tidak buru-buru terbawa dengan isu yang ada. Ini isu sudah panas ya, sudah besar. Bagaimana dengan seorang muslim dan muslimah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Anda hadapi ini harus diperbaikin ke depan. Yang setiap kali ada teman datang, kemudian kita terpengaruh. Setiap kali ada keluarga datang, kita terpengaruh. Setiap ada mertua datang, kita terpengaruh. Ini gak boleh. Atau ada orang tua kita sendiri datang, kita terpengaruh. Gak bisa. Jangan pernah campuri rumah tangga orang lain, terutama berhubungan dengan masalah duniawiyah. Itu urusannya mereka. Mau pilih mobil warna merah, kamu cek warna biru, insya Allah cek pelangi warna rumahnya, biarin. Gak ada urusan sama kita. Ini penting, karena sumber syaitan di situ, dia masuk di situ, ya. Dia masuk dan banyak orang akhirnya mencampur urusan orang lain. Dan masalahnya orang yang berumah tangga itu terpengaruh. Ngerti itu? Terpengaruh, banyak muslimah terpengaruh. Tetangganya pakai mobil baru, ganti mobil, enggak cemberut, makanannya dikasih lebih asin. Nah. Atau apalah demonya dia gitu kan. Suami juga begitu. Lihat istrinya orang lebih rohani segala, lebih rapi, segala. Istrinya enggak. Dia sebenarnya bisa bahasakan baik-baik. Tapi kadang-kadang ada orang begitu. Berubah dengan sikap gara-gara orang lain. Gak perlu ini. Kita harus membangun sendiri dalam rumah tangga kita. Dan panduannya ada, agama. Memang dalam rumah Nabi SAW suka kebersihan, suka kerapian, suka wangi-wangian. Rumah yang bersih dijauhi oleh syaitan. Ada bahasan agama kita. Jadi tidak usah mencampuri, tidak usah mengikuti orang lain. Tapi kita mengadopsi sesuatu, tanda kutip, dari orang lain, kalau lebih positif itu enggak masalah. Tapi tidak dengan cara menyalahkan pasangan. Perhatikan ya, penting sekali. Tidak boleh seorang muslim yang mengatakan pada suaminya, tuh tetangga sana tuh kerja, melamar di bank, melajar kerja di mana, melanjut jadi kaya gitu. Kamu cuma jual jus, misal. Loh, mungkin kemampuannya di situ. Dia tidak mengerti, gitu kan. Kalaupun dia mau berikan masukan, mungkin kita diskusi baik-baik. Kira-kira ada enggak ya sumber pekerjaan lain yang bisa abang, kakak, atau apalah bisa kerjakan lebih baik? Kan bisa ya. Mungkin dia sampaikan sarannya dia. Saya enggak punya kemahiran nih. Oh, mungkin bisa kursus, bisa apa. Apa yang kita bisa kembangin. Kan gitu, bisa didiskusikan, tapi dengan cara baik-baik. Sama dengan suami juga. Kalau istrinya misalnya cuma tahu masak nasi saja, yang lainnya masih belum ngerti, ceplok telur masih hangus dan seterusnya, ngerti lah gitu. Artinya bahasa kan baik-baik gitu kan. Sekarang baik-baik, sini saya ajarin yuk, mungkin bisa caranya. Atau beliin buku tentang masakan, bisa gak masain saya ini. Kan bisa dengan adab ya. Jadi gini, memukul itu responnya adalah pukulan. Rangkulan responnya, paham gak ini? Udah sarapan belum tadi? Ini Ini kaidah hidup nih, masalah sederhana tapi penting ya. Jadi kalau kita mukul orang, responnya pukulan. Kita ngerangkul, responnya rangkulan. Selalu tarik itu dalam semua kehidupan kita, pasangan suami istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman. Kita kalau mau ingatin orang dengan cara merangkul, sebenarnya tujuannya sama. Kayak istri tadi tidak bisa masak, beliin bumbu. Bisa gak masain saya ini? Sama saja ini. Beda dengan kau gak tahu masak. Kan itu gebuk ya. Hasilnya gebukan, ya sudah, cerain aja saya. Kan langsung ya. Kamu ini hidupnya pas-pasan bilang sama suaminya. Ya saya begini, kamu gak bisa pergi aja. Nah kan jadi masalah. Karena gebukan, responnya gebukan. Coba rangkul, gitu kan. Terima kasih ya, selama ini kamu sudah kasih saya nafkah. Mudah-mudahan Allah berkah ya, dapat rezeki yang lain. Mungkin ada sumber yang lain. Kan sama saja tujuannya. Tapi ini rangkulan. Membuat jiwa seseorang mau mengerjakan. Baik. Selanjutnya, saya tulis dalam tulisan saya mengatakan ini sebuah akhlak yang mulia dari Nabi SAW. Dari satu sisi, bahwa beliau walau sudah mendengar berita fitnah tentang istrinya, satu Madinah, tidak spontan menyalahkan apalagi menuduh sebelum memastikan. Belum ada informasi pasti, tidak menuduh sama sekali. Berat ya, istri berzina itu gak gampang. Dari sisi lain, Aisyah juga radhiyallahu anha tidak emosi dengan perubahan sikap suaminya, dan dengan sangat santun hanya mengatakan, wahai utusan Allah, kalau seandainya Anda sedang tidak ada hajat denganku, lagi tidak butuh pelayananku, gitu kan, maka izinkan aku pulang ke rumah orang tuaku. Santun sekali. Coba kalau yang ibu-ibu di belakang nih, gimana? Pulangin saya. Pulangin saya itu emosional. Suaminya bilang, baik, ayo bungkus baju, pulang. Tapi bahasanya santun, kalau Anda lagi tidak ada hajat dengan saya, pasti suaminya kepikiran tuh kalau ngantar gitu kan. Baik sekali istri saya ya, susah. Akhlak yang baik itu kata ulama adalah pintu di mana syaitan gak bisa masuk di situ. Perilaku yang baik itu tidak bisa dimasukkan sama syaitan, susah dia masuk. Kalau orang santun ngomong, tatapan matanya syahdu, selalu dengan kasih sayang menyentuhnya, itu gak bisa dimasukkan sama syaitan, susah. Makanya lawannya yang syaitan buat kan, kasar, melotot, suka uruk kata kasar, itu semua. Kata Nabi SAW, innama bu'ithu liutammi makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak itu. Enggak bisa setan masuk dengan tata kerama yang baik. Makanya Islam mengajarkan adab itu. Akhirnya Aisyah pun radhiyallahu anha tinggal di rumah orang tuanya. Dari sisi lain, Nabi Muhammad SAW bagaimana membentengi diri? Istrinya masih depan rumahnya, dalam kamarnya tadi. Nabi SAW pulang masih ketemu istri. Istrinya gak ada perilaku yang mencurigakan. Kalau kita sekarang mungkin kelihatan orang selingkuh kan, kontek-kontekan, gelisah. Kalau gak ketemu kan ada. Kejiwaan setan kan mengganggu itu. Gak bisa orang selingkuh tuh kemudian dia tidak telepon, dia bisa redam. Dia gak bisa redam karena setan menggoda, mengejolakkan dalam jiwanya. Pasti dia gelisah, dia mau keluar. Aisyah di rumah. Gak pernah ngomong masalah Safwan, tidak pernah ngomong masalah apa depan matanya. Tapi setelah Aisyah pindah ke rumah orang tuanya, ini lain. Coba bapak-bapak di sini posisinya begitu. Lagi tertuduh istri kita, depan mata masih bisa dilihat, tapi ini pindah ke rumah orang tuanya. Ada sesuatu yang lain di situ. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berpegang pada konsep agama. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya sudah dari awal katakan yang saya berikan kepada Bapak Ibu ini kelas sirah ya. Ini kelas sirah. Ini kita seperti lagi kuliah. Bukan tujuannya menyelesaikan cepat, gitu. Tapi bagaimana kita mengambil pelajaran yang mahal sekali dari pelajaran hidup Nabi SAW. Sehingga bisa membawa nanti Bapak Ibu keluar praktikin. Oh iya begini ya. Sampai pada hal yang kecil. Saya pribadi dapat pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu sekarang dari pelajaran Nabi SAW ini. Luar biasa. Dari sampai hal yang kecil sampai hal yang besar nanti. Dari hal yang kecil cuma bagaimana interaksi dengan pasangan hidup. Bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan teman. Bagaimana dengan mengingatkan orang transaksi yang salah haram misalnya dari sahabat. Kalau masuk pasar dan seterusnya, sampai kepada masalah besar jihad, memotivasi pasukan supaya mereka semangat, itu luar biasa. Sirah ini betul-betul membentuk pribadi muslim yang luar biasa. Baik, Nabi SAW punya sebuah kaidah dasar dalam agama. Bagaimana beliau bisa tenang? Bagaimana bisa tenang ini? Dalam kondisi istrinya pindah ke rumah mertuanya. Gitu. Secara manusiawi berat. Kalau depan mata tadi masih bisa. Maka beliau menggunakan konsep sederhana, bertawakal kepada Allah. Tawakal. Tawakal itu menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Sudah. Allah mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 3, Surah nomor 65, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Dan ingat, semua orang yang bertakwa, bertawakal, kata para ulama, adalah orang-orang yang akan mendapatkan hasil kemenangan dari masalah yang sedang dihadapi. Sekali lagi, orang yang bertawakal kepada Allah dalam masalah yang sedang dihadapi, dia akan menjadi pemenang dalam masalah itu. Ini penting sekali, ini kaidah-kaidah hidup ya. Karena Allah selalu mengatakan dalam Al-Quran banyak ayat, diantaranya misal surah Hud, surah nomor 11 ayat 49 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 49, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir. Akhir ayatnya innal 'aqibata lil muttaqin. Ini adalah berita-berita gaib yang kami sampaikan kepada wahai Muhammad tentang kisah nabi-nabi sebelum kita. Nabi Hud, ini kan dalam surah Hud ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, yang Allah SWT ceritakan kepada nabinya Muhammad SAW dalam Al-Quran dan untuk kita semua pelajarannya. Kata Allah SWT, itu berita-berita penting yang kami sampaikan kepadamu yang berhubungan dengan gaib, dan kami wahyukan kepada wahai Muhammad, kami sampaikan dengan cara benar kepadamu. Tidak pernah kamu mengetahuinya, juga kaummu tidak pernah ada yang tahu cerita tentang mereka, nabi-nabi ini. Maka bersabarlah. Kalau ada sesuatu cobaan, lihat ada orang sebelum kamu dicoba lebih berat. Nabi-nabi sebelumnya, ada nabi yang dibunuh seperti Nabi Yahya. Ditolak dakwanya plus dibunuh lagi, gitu kan. Itu enggak mudah itu. Sulit sekali, gitu kan. Tapi terjadi. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pasti kemenangan di tangan dia. Bapak Ibu lagi difitnah nih contohnya. Kita sabar. Sabar itu apa? Menerima takdir Allah dan berusaha meluruskan, mencari. Ada orang utang gak bayar, kemudian kita sabar. Apa itu sabar? Terima dulu sebagai takdir Allah, lagi coba saya. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah tinggikan derajat saya, Allah lipat gandakan rezeki saya. Banyak kita bisa ucapkan gitu kan. Sabar, tapi kita harus yakin satu kaidah. Wal innal akibata littaqwa lil muttaqin. Sesungguhnya akibat terakhir dari masalah itu, kemenangan akan diberikan kepada orang yang bertakin, orang yang bertawakal tadi itu, ya, orang yang bertatu sama Allah. Pasti begitu akibatnya, kecuali kita yang salah ya. Kalau kita yang salah jelas kita tidak mungkin, tapi kalau kita benar, difitnah, tidak sabar, terima. Kalau ada orang tanya, kita jawab, sebatas itu saja. Pasti ujung-ujungnya masalahnya adalah kita yang diberikan kemenangan. Dalam surah Toha, surah nomor 20 ayat 132, Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat. Setiap suami punya kewajiban mengingatkan istri dan anaknya. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Salat itu komitmen, jaga istiqamah, jaga kehusyuannya, bacaannya, gerakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian dengan sholat itu. Kamilah yang memberi kalian rezeki. Dan akibat yang baik, akhir daripada sebuah permasalahan yang butuh kesabaran itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas, pasti dia akan menang. Baik, kita ambil ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian dari kasus Aisyah dan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan fitnah besar ini sedang terjadi. Saya akan datangkan riwayat lain. Kemarin saya sempat jelaskan, kalau Aisyah, sebuah riwayat radhiyallahu anha, lagi duduk di rumah ayahnya setelah 20 hari sakit, kemudian pulang ke rumahnya kan. Nah, waktu dia tinggal di rumahnya selama 10 hari di rumahnya itu, di rumah, maksudnya di rumah orang tuanya, barulah datang seorang wanita yang datang ke rumah Aisyah. Dan heran kok Aisyah melayaninya dengan ceria, kayak gak ada apa-apa gitu kan. Lalu kemudian dia tanya, wahai Aisyah, wahai anaknya Siddiq, anaknya Abu Bakar Siddiq maksudnya, apa kau tidak tahu apa yang sedang orang bicarakan tentang kamu? Dia bilang, enggak, saya enggak tahu. Emang Aisyah apa adanya tidak ngerti. Lalu diceritakanlah oleh wanita tersebut kan. Itu riwayat yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sampai Aisyah mengatakan, tiba-tiba aku merasa semua tulang-tulangku melemah gitu kan. Kemudian aku pun jatuh tersungkur dan menangis. Baru tahu kenapa perilaku Nabi SAW berubah. Dan ini shock luar biasa. Dia baru sadar selama ini dia jalan di jalan-jalan Bekasi, Orang seseorang jalan bolak-balik, dia enggak tahu nih kalau sudah difitnah. Orang semua matanya nyorot, oh pezina, kan gitu. Ini bahaya sekali, berat. Seperti itulah gambarannya. Maka Aisyah pun syok. Itu riwayat yang lalu. Riwayat yang sekarang adalah, waktu Aisyah radhiyallahu anha tinggal di rumah ayahnya, Abu Bakar, beliau pernah punya hajat, sekali punya hajat. Zaman dulu saya sudah pernah katakan, maaf, a'azzakumullah, semoga Allah muliakan Bapak Ibu sekalian. Orang kalau menceritakan tentang sesuatu yang buruk, dianjurkan oleh para ulama mengucapkan, semoga Allah muliakan Anda, orang yang sedang mendengarkan kisah itu. Bahasa Arabnya a'azzakumullah, makanya tadi saya sebutkan itu. Maka pernah satu kali, zaman dulu orang tidak punya WC, a'azzakumullah, di rumah, enggak ada. Jadi orang kalau mau punya hajat, maaf, buang air besar, buang air kecil, mereka harus keluar ke padang pasir. Kumpulin pelapa kurma, dekat-dekat pohon-pohon kurma, baru kemudian mereka menyelesaikan hajatnya di sana. Memang sudah begitu. Allahu alam kenapa, gitu kan. Tapi jelas seperti itu. Sekarang sudah lebih termudahkan, kita di dalam kamar sendiri malah ada tempat buang hajat ini. Satu hari Aisyah Rona pernah keluar, punya hajat. Setelah tinggal di rumahnya, ayahnya, ya, meninggalkan rumah Nabi SAW tadi izin pamit. Maka ada seorang wanita dari Ansar bernama Ummu Muslih. Ummu Muslih ini, dia lagi keluar. Kebetulan dia keluar, rumahnya bersebelahan dengan Abu Bakar. Dia keluar, Aisyah keluar. Ingin menyelesaikan hajatnya. Selama ini Aisyah dan sering keluar kalau menyelesaikan hajat, tapi gak pernah ketemu sama orang. Cuman sorotan matanya orang itu sudah beda. Karena ini informasi gosipnya lagi kemana-mana nih. Ummu Muslih tidak sengaja berpapasan keluar, waktunya tidak janjian, Aisyah juga lagi keluar. Jalanlah dia bersama Aisyah. Sedang jalan bersama-sama menuju padang pasir ingin menyelesaikan hajat mereka. Saat lagi di jalan, Ummu Muslih ini rupanya, karena dia gugup jalan di sebelah Aisyah, tidak seperti biasanya kan, ini ada gosip, dia takut kalau Aisyah tahu. Maka dia pun keinjak bajunya, terus jatuh Ummu Muslih ini. Dalam kisahnya dikatakan begitu. Waktu Ummu Muslih jatuh, tidak sengaja mulutnya bilang, celakalah Muslih, anaknya. Ada sebab yang tidak ucapkan kalimat itu. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau ucapkan kalimat itu? Kenapa engkau doakan keburukan anakmu itu? Jangan engkau ucapkan kalimat seperti itu pada anakmu sendiri, kata Aisyah. Apakah engkau menghina anakmu, juga salah satu sahabat Rasulullah SAW, dan dia ahli Badr, hadir di Badr. Maka Ummu Muslih kaget gitu. Kenapa? Karena Ummu Muslih ini adalah Muslih anaknya, salah satu penyebar gosip itu. Dan Muslih ini jelas-jelas bilang Aisyah berzina sama Safwan. Kalimat itu. Ummu Muslih waktu lagi jalan sama Aisyah, dia gak tahu nih. Dia pikir Aisyah sudah tahu nih anaknya gosipin dia. Padahal Aisyah belum mengerti permasalahannya. Waktu itu Aisyah belum dengar sama sekali informasi. Nanti dari Ummu Muslih dia tahu. Maka dia bilang celaka. Ummu Muslih kaget. Kok bisa? Jelas-jelas Muslih gosipin Aisyah. Aisyah masih bela. Kan Aisyah bilang tadi kan, jangan kau doakan seperti itu anakmu. Apakah engkau menghina, ya, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya anaknya, dan juga hadir di perang Badr. Orang hadir perang Badr ini punya kemuliaan sendiri kan. Baik. Ummu Muslih radhiyallahu anha heran, kok bisa Aisyah masih membela anaknya padahal anaknya salah satu penyebar fitnah. Bahkan dari tiga orang nanti yang kita sedang sebut namanya yang dicambuk 80 jerah, dua laki-laki dan satu perempuan, ini Muslih adalah pimpinan dari tiga orang ini. Jadi dia betul-betul ketemu orang sebarin berita itu. Maka kata Ummu Muslih, ya, wahai Aisyah, apakah engkau tidak tahu bahwasanya Muslih memfitnahmu? Maka kata Aisyah heran bertanya kembali, fitnah apakah itu? Apa yang Muslih bilang? Kata Ummu Muslih, dia telah menyebarkan berita kalau engkau berzina dengan Safwan. Di sini Ummu Muslih sebutin jelas gitu. Dia ngomongin itu di orang-orang. Maka dalam atsar lain dikatakan telah datang ke rumah Abu Bakar seorang wanita yang heran melihat perilaku Aisyah, gitu kan. Itu sudah saya sebutkan dari riwayatnya, tapi di sini saya ulangi lagi dalam buku. Maka pada saat itu Aisyah kaget. Dia bilang, apakah Muslih menuduhku? Wanita itu mengatakan istrinya, Muslih mengatakan iya, anakku mengucapkan itu. Maka Aisyah mengatakan, karena saya kaget kalau ada gosip tentang zina, maka tiba-tiba hajatku untuk menyelesaikan, maksudnya mau buang air besar itu, tidak jadi. Shock dengan berita itu. Dia bilang, tiba-tiba saya pulang ke rumah saya dan saya merasa tulang-tulang saya semuanya lemas, hati saya seakan-akan akan copot, luar biasa nih. Shock luar biasa. Dan sampai aku tidak bisa sama sekali makan dan minum. Dan akhirnya mengetahui kenapa perilaku Nabi SAW berubah. Itu satu sisi. Kemudian kembalilah kepada riwayat yang saya sudah sebutkan juga yang lalu. Akhirnya Aisyah pulang ke rumahnya. Cuma riwayat yang baru tentang Ummu Muslih baru saya sampaikan sekarang. Ada dua riwayat. Nabi SAW dari sisi yang lain, kalau masih ingat pertemuan yang lalu, mengumpulkan sahabat. Setelah Aisyah ke rumah ayahnya Abu Bakar, 10 hari, selama 10 hari sampai genap 1 bulan, Nabi SAW terus kumpulin informasi nih. Apa nih? Manusiawi, karena wahyu tidak turun. Berdoa kepada Allah, minta petunjuk, Allah belum kasih jawabannya. Gitu kan? Apa nih sebenarnya yang sedang terjadi nih? Maka yang Nabi SAW lakukan salah satunya adalah yang kita sebutkan pertemuan lalu, saya ingatkan kembali. Beliau mengumpulkan para sahabat di masjid. Kumpul semua di masjid, kumpul. Lalu kata Nabi SAW, aku heran setelah tahmid dan salawat, mengapa ada yang menyakitiku pada istriku sendiri, Aisyah. Tapi beliau tidak mengatakan Aisyah. Beliau mengatakan, kenapa ada orang menyakiti aku di istriku ya? Yang demi Allah, aku hanya tahu kebaikan darinya. Enggak pernah orang ini buat maksiat. Demikian pula pada salah seorang sahabatku, maksudnya Safwan, tapi beliau tidak sebutkan namanya, yang aku juga tidak tahu kecuali kebaikan darinya. Dan ia demi Allah, Nabi SAW bersumpah memberikan kesaksian tentang Safwan, demi Allah tidak pernah masuk ke salah satu dari rumah-rumahku. Istri Nabi SAW berapa orang, poligami kan, dia tidak pernah si Safwan ini masuk ke satu rumahku tanpa seizinku. Gak mungkin. Bagaimana bisa dia interaksi sama istri-istriku? Gak mungkin. Ini orang gak mungkin. Maka berdirilah Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini kebetulan dari suku Aus. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksudkan. Bila yang anda maksudkan itu selain apa yang kami fahami, karena di sini tahu Abdullah bin Abi Salul, ada dua suku Ansar, Aus dan Khazraj. Si Abdullah bin Abi Salul penyebar fitnah pertama ini adalah dari Khazraj. Usaid bin Khudair dari Aus. Berdiri langsung, dia ingin membela Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksud, tapi kalau seandainya selain dia dari suku kami, serahkan, kami akan bunuh dia. Pasti detik ini kami datangkan, kami bunuh orang seperti ini, layak untuk dibunuh. Tapi kalau dari saudara kami Khazraj, dia bilang gitu, maka perintahkan pada kami saja, kami akan mengambil alih. Dan pasti ya Rasulullah, orang seperti itu paling layak dibunuh. Berdirilah sahabat Nabi yang lain dari suku Khazraj. Dan sahabat ini mulia ya, namanya Sa'ad. Sa'ad ini pimpinannya, itu Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau pun berdiri, lalu beliau mengatakan kepada Usaid, demi Allah, kau mengucapkan kalimat itu karena kau tahu orang yang sedang menyebarkan berita ini dari suku kami, dari Khazraj. Abdullah bin Abi Salul dari Khazraj. Kalau dari sukumu, kau tidak akan ucapkan itu. Usaid bin Khudair berdiri lagi. Usaid bin Khudair kebetulan kepala suku juga. Ini dua-dua kepala suku nih. Usaid berdiri lagi. Dia mengatakan, demi Allah, ya, engkau termasuk orang munafik karena kau membela si munafik itu. Ribut nih akhirnya. Melihat kejadian makin memanas pada saat itu, maka Nabi SAW menutup pembicaraan. Udah, gak jadi. Gak ada musyawarah sekarang. Udah cukup. Nabi SAW tutup dan mengatakan, jangan ada yang menambah berita ini. Udah cukup sampai di sini. Turunlah. Dan tidak boleh ada yang bertengkar dengan masalah ini. Mereka hanya mendengarkan titah Nabi SAW. Nabi SAW lalu mengumpulkan orang-orang yang terdekat dengan beliau. Dan ini berita baru yang saya akan sampaikan sekarang. Yang lalu saya belum jelaskan. Sampai riwayat tadi, Nabi SAW turun dari mimbar sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Sekarang berita yang baru adalah, Nabi SAW itu lihat keadaan makin memburuk, beliau mengumpulkan orang-orang terdekatnya. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi SAW adalah Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ini anak angkat Nabi SAW ya, dulunya. Kemudian dia bekas budak dibebaskan oleh Nabi SAW, lalu dijadikan anak angkat. Tapi Nabi SAW akhirnya disuruh mengubah itu. Status namanya dulunya Zaid ibn Muhammad, diubah kembali menjadi Zaid ibn Harithah. Ini orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW sampai dapat gelar Hibbin Nabi SAW. Juga Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, anak mantu sekaligus sepupu beliau. Nabi SAW lalu bertanya pada keduanya, bagaimana pendapat kalian? Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian, cari orang-orang yang bijaksana, kemudian kita menanyakan permasalahan kita pada mereka supaya dapat jalan keluar. Tapi harus orangnya bijaksana, gitu kan? Jangan gosip ditanyakan kepada ahli gosip, gitu. Itu jadi masalah baru, gitu kan? Sudah becek ditambah air, tambah becek, gitu kan? Nggak mungkin. Maka harus orang yang terpercaya. Nabi SAW kumpulin dua orang, dan dua orang ini orang yang paling dipercaya Nabi SAW. Tanya, bagaimana pendapat kalian? Zaid berkata, wahai Rasulullah, kami benar-benar tidak mengetahui keburukan dari istri Anda Aisyah. Ia wanita yang suci. Enggak mungkin itu terjadi. Sudah, Zaid sudah kasih pendapatnya. Lalu Ali berkata, wahai utusan Allah, Anda tidak memiliki kewajiban mempertahankan dengan istri Anda bila dia benar-benar melakukannya. Ali beda pendapatnya. Kalau betul Aisyah lakukan, Anda jangan bertahan dengan dia. Wanita pezina tidak layak jadi istrinya Nabi, gitu kan? Ali bukan menuduh ya, tapi dia bilang, kalau betul-betul melakukan, maka berarti tidak layak jadi istri. Tetapi kalau dia tidak melakukannya, pastilah dia aman. Cuma kalau saran saya Rasulullah, tanyakan kepada pembantunya Aisyah. Pembantu itu selalu bersama dengan tuannya, tahu semuanya. Kebetulan ada pembantunya Aisyah namanya Barirah radhiyallahu anha. Barirah ini pembantu Aisyah, memang Nabi SAW khususkan gitu. Maka dipanggillah Barirah ini. Waktu dipanggil Barirah oleh Nabi SAW, Nabi SAW tanya, ya, wahai Barirah, apa yang kau tahu tentang Aisyah? Dan kau sudah tahu gosip yang sebar nih, yang tersebar. Bagaimana menurut kamu? Kata Barirah, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui kecuali kebaikan dari Aisyah. Karena Barirah ini ibu-ibu sudah tua ya. Aisyah kan masih muda sekali. Jadi Barirah ini anggap Aisyah seperti anaknya sendiri. Dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mengetahui kecuali kebaikan dari Aisyah. Dan tidak pernah melakukan kemaksiatan dan kesalahan sekalipun. Tidak pernah saya lihat dia melanggar hukum Allah, tidak ada pelanggarannya. Tidak pernah, orangnya baik sekali. Maka Ali bin Abi Thalib sempat membentak Barirah, mengatakan, jujurlah pada Nabi SAW, jangan kau sampai dusta. Jadi kondisinya memang ini butuh informasi gitu kan. Maka Barirah berkata, demi Allah seperti yang aku katakan, satu-satunya kesalahan yang pernah dibuat oleh Aisyah yang dalam hidupku, selama hidupku adalah aku pernah menaruh adonan roti dan aku bilang, wahai Aisyah, jaga ya adonan ini, saya butuh hajat. Seperti tadi, mau butuh ke kamar mandi lah kita ya. Lalu kemudian Aisyah tersibukkan, sempat tertidur, lalu adonan itu dimakan oleh kambing. Hanya itu, enggak ada lagi yang lain. Artinya kalau itu mau dianggap kesalahan, itu kesalahannya dia, hanya itu saja. Itu cuma adonan yang dilupa karena ketiduran, hanya itu, enggak ada yang lain. Dan demi Allah tidak ada yang lain. Maka Nabi SAW melihat kalau begitu memang sudah tidak ada jalan keluar nih, enggak ada yang lain. Pas sebulan, kita kembali kepada riwayat yang saya sampaikan yang lalu juga, bahwasanya Nabi SAW akhirnya mengambil sebuah keputusan yang jelas. Keputusannya adalah datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya langsung kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, saat tiba di rumah Abu Bakar, Nabi SAW lalu mendatangi Aisyah dan berkata dengan penuh akhlak dan kesantunan. Ini sudah jelas-jelas, bapak-bapak ini ambil pelajaran, jangan mudah emosional. Ibu-ibu juga begitu ya. Dan rumah tangga itu pekah sekali. Kata ulama, kalau dalam di luar rumah setan menggoda kita 10, di rumah tangga 100. Bisa saja istrinya salah masak, atau mungkin ketiduran, atau mungkin salah ngomong. Itu sudah cukup untuk tidak ngobrol seminggu. Cukup mengucapin kalimat cerai. Mungkin suaminya telat datang, mungkin suaminya tidak angkat telepon, mungkin lupa tulis kata-kata sayang di SMS. Sudah cukup untuk tidak bergaul 2 hari, 3 hari. Ini semua penyakit, bahaya, syaitan tunggangi. Kenapa memang kalau lupa tulis kata sayang? Gitu kan? Sampai saya pernah ditanya sama istri saya begitu, kenapa kok kakak tidak tulis kata sayang? Saya tadi memang lagi di motor, karena kalau dekat rumah saya bawa motor, nggak bisa tulis sayang di motor, gimana caranya? Iya, silakan pergi, gitu kan? Terus saya bilang nggak mungkin. Dan sayang itu yang lebih realita, yang dilihat depan mata, perhatian, kan kelihatan depan mata. Kalau sayang tulisan itu simbolik. Bisa benar, bisa enggak, gitu kan? Kenapa itu yang jadi patokan dan dilupakan sesuatu yang kelihatan? Tutup pintu syaitan, gitu kan? Dan ingat, dalam rumah tangga bapak ibu sekalian, ini Nabi SAW sudah berumah tangga bertahun-tahun dengan Aisyah ya. tetap masa ta'aruf ya, masa saling mengenal satu sama yang lain itu berjalan. Bahkan sebagian ulama mengatakan dalam masalah rumah tangga, biar sampai nenek-nenek, kakek-kakek itu masih ada masa ta'arufnya setelah rumah tangga. Karena kadang-kadang ada hal yang membuat kita berubah gitu kan. Mungkin dengerin orang, mungkin lihat keadaan orang, maka berarti ada lagi konsep ta'aruf baru tuh. Bagaimana adaptasi lagi, bagaimana pasangan kita akan meluruskan itu. Kalau itu salah misalnya, karena gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Nabi SAW dengan santun, akhlak yang mulia datang dekat Aisyah. Itu Aisyah lagi terbaring. Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, di depannya Abu Bakar dan istrinya, ibunya dan ayahnya Aisyah. Bertakwalah kepada Allah, artinya patuhlah pada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun. Allah itu baik sekali. Bila seandainya engkau benar telah melakukannya, betul yang gosip ini orang lagi ceritain ini, bertaubatlah pada Allah. Karena Allah itu Maha menerima taubat hamba-hambanya serta Maha pengasih. Dia mau istrinya kalau salah sudahlah, ngaku selesai. Dalam bahasa lain kata ulama adalah, saya akan maafin juga kamu. Kau taubat, kalau kau sudah lakukan saya sudah maafin. Berat ini ya. Mungkin bapak-bapak bisa tahu, istrinya berzina bisa dimaafin itu enggak gampang gitu kan. Beda dengan ibu-ibu itu ya. Kalau ibu tahu, seorang wanita tahu suaminya selingkuh, minta maaf karena pakai perasaan masih bisa memaafkan. Bapak-bapak itu berat, pakai otak dia. Ini zina, enggak, saya enggak, udah enggak mau. Itu berat itu, enggak gampang. Karena makanya biasanya kalau laki-laki yang berbuat salah, perempuan masih mudah menerima. Kalau perempuan buat salah itu repot nih. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW di sini mengatakan, kalau Allah kau minta maaf kalau kau buat salah, saya juga udah maafin kamu, selesai urusan. Lalu kata Nabi SAW, bila tidak, kalau kau tidak lakukan, yakinlah, pasti Allah akan turunkan wahyu dari langit membebaskanmu dari fitnah ini. Aisyah berkata, saat mendengar pernyataan Nabi SAW tadi, bahwasanya kalau kau lakukan, bertaubatlah, gitu kan? Santun ya, baik sekali. Tapi Aisyah mengatakan, saat mendengar perkataan tadi, aku merasa Nabi SAW juga sudah terpengaruh dengan informasi itu, walaupun sedikit. Maka aku pun melihat ke arah ayahku. Tiba-tiba aku duduk dan berkata, wahai ayah, kepada Abu Bakar, jawablah Rasulullah SAW. Jawab, artinya sampaikan jawaban. Kalau berikan kepastian, kesaksian, apa yang kamu tahu tentang aku. Seperti itulah bahasanya. Sampaikan, ini anakku gak mungkin berzina, belain dong gitu. Apa kata Abu Bakar, wahai anakku, aku benar-benar tidak tahu harus menjawab apa Rasulullah SAW. Gak tahu nih, kau lakukan atau tidak, aku gak tahu. Karena kasusnya bukan dalam rumah, lagi dalam perjalanan, 3 hari 3 malam. Ini bukan hal yang gampang ini. Luar biasa. Kalau mungkin 1 jam saja sudah bisa orang dianggap berzina, 3 hari 3 malam perjalanan. Lalu Aisyah lihat ayahnya tertutup. Hai ibuku, jawab Rasulullah SAW. Engkau ibu, kau tahu sebenarnya keadaanku. Ceritain, jawab. Ibunya juga mengatakan, demi Allah wahai anakku, aku benar-benar tidak tahu harus menjawab apa Rasulullah SAW. Gak tahu ini benar atau tidak, Allahu a'lam, gak tahu. Kata Aisyah, pada saat aku mendengarkan hal tersebut, aku merasa betul-betul aku sendirian. Gak ada orang lain. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, kalau seandainya aku mengakui, maka berarti aku berdusta. Kalau aku bilang betul aku sudah buat, aku berdusta. Karena aku tahu aku tidak melakukannya. Dan Allah tahu aku tidak melakukannya. Dan bila aku membela diri, sekarang aku bilang enggak, aku enggak lakukan, maka pastilah kalian tidak akan percaya. Maka aku akan menjawab seperti yang diucapkan oleh... Jadi, dan kalau kita bahasakan sekarang ya, mau dibuat kayak dramanya, kesannya Aisyah itu dalam riwayat ini dikatakan melupakan namanya Nabi yang dia ingin sebutkan tuh. Karena shock dirinya, dia udah gak tahu. Saya cuma tahu bilang seperti yang dikatakan oleh Nabi, diulangi lagi, oleh Nabi siapa ya, lupa namanya gitu ya. Dia mau sebutin, dia lupa namanya siapa, Nabi siapa nih. Lalu dia mengatakan, ayahnya Yusuf. Maksudnya Nabi Yakub. Ayahnya Yusuf. Sesungguhnya aku keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Dan sesungguhnya sabar itu indah. Dan sungguh Allah sebaik-baik tempat meminta tolong dan tolong dari tuduhan kalian. Maksudnya ini Nabi Ya'qub alaihissalam waktu anak-anaknya yang 10 orang itu kan, kakak-kakak Yusuf kembali gitu kan, yang 9 orang kembali kan, mereka 11 orang bersaudara ya, satu Bunyamin. Ya, Bunyamin tidak ikut pada saat itu, anak yang paling bungsu. Waktu mereka kembali setelah melempar Yusuf ke dalam sumur, Waktu kembali kan mereka bilang Yusuf dimakan sama serigala, baru bajunya Yusuf dituangin darah kelinci. Maka Yakub tahu ini dusta nih. Tapi Nabi Yakub tidak mengatakan pada anaknya kalian dusta. Nabi Yakub cuma mengatakan ini adalah tipu daya syaitan. Saya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah dan sabar itu sesuatu yang indah. Dan saya akan kembalikan tuduhan kalian kepada Allah. Seperti itulah. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak akan bertaubat dari tuduhan tersebut sama sekali karena aku tidak melakukannya. Jelas Aisyah menyebutkan masalah itu. Dan Aisyah mengatakan belum pernah aku berkata setegas itu pada Nabi SAW. Tidak tahu kenapa. Maka tiba-tiba saja kata Aisyah, aku benar-benar tidak pernah berpikir pada saat itu ayat Al-Quran turun untukku. Tidak pernah. Aku yang membebaskanku. Tapi aku berharap mudah-mudahan Rasulullah mimpi. Allah buat mimpi karena mimpi para nabi semuanya benar ya. Seperti mimpi Nabi Ibrahim waktu mimpi menyembelih anaknya Ismail itu informasi benar. Kalau nabi beda sama kita. Mimpi mereka adalah bagian dari wahyu. Mimpi mereka bagian dari wahyu. Kata Aisyah, saya tidak berharap Allah, tidak berpikir sebenarnya, bukan tidak berharap, tidak berpikir kalau ada ayat Al-Quran turun buat saya khusus. Tapi mudah-mudahan saja Rasulullah mimpi, Allah kasih tunjuk nih yang sebenarnya. Kalau perlu diperlihatkan tuh selama perjalanan, saya demi Allah tidak pernah ngucapin satu kalimat. Safwan pun tidak pernah ngucapin satu kalimat, tidak pernah bicara. Sampai ada beberapa asar yang menyebutkan dalam 3 hari itu Safwan pun kalau mau istirahat taruh untanya jauh pergi istirahat. Aisyah pun di atas unta supaya merasa aman. Tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada bicara, tidak pernah tanya Aisyah kenapa kau terlambat, bagaimana mau istirahat, mau makan, gak ada informasi apa. Mereka makan bekal yang ada di bawah sendiri-sendiri, gak ada ngomongan sama sekali. Dan ini satu hal yang luar biasa, tanda keimanan. Orang jalan berdua tidak ngomong sama sekali itu luar biasa, gitu kan? Allahu a'lam kalau bapak-bapak di sini. Baik. Ibu-ibu juga sama. Allahu a'lam kalau jalan berdua, baik. Pada saat itu kata Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba Nabi SAW menuju ke salah satu sudut rumah kami, rumahnya ayahnya Abu Bakar. Dan kelihatan memang Nabi SAW keadaannya seperti sedang menerima wahyu. Maka keluarlah biji-biji keringat Nabi SAW seperti biji kurma. Lalu Abu Bakar tahu kalau ini wahyu sedang turun. Lalu Abu Bakar pun menyelimuti Nabi SAW. Biasanya kalau Nabi SAW turun wahyu, kalau ada sahabat yang sudah paham, perlu diselimuti karena beliau menggigil. Dan ini adalah proses wahyu yang paling berat bagi Nabi SAW. Dalam buku-buku, kalau Bapak Ibu punya Quran terjemahan bahasa Indonesia yang dari terbitan penerbit Raja Fahad di Madinah yang warnanya merah biasanya, itu ditulis itu proses penurunan wahyu. Salah satu yang paling berat adalah terdengar seperti suara lonceng yang keras. Nabi SAW cirinya keringatan walaupun di musim dingin ya, beliau keringatan. Ringkas cerita, kata Abu Bakar, ini adalah sesuatu yang paling berat dalam hidupku. Paling berat. Karena aku khawatir kalau wahyu turun membongkar kalau Aisyah zina. Ini berat nih. Sekarang wahyu jelas turun nih. Ini penentuan zina atau enggak. Kalau langit udah enggak mungkin salah, gitu kan? Sebulan tidak ada wahyu. Kata Abu Bakar, belum pernah ada sesuatu yang paling aku shock dalam hidupku kecuali dalam kejadian pada saat itu. Ini kalau benar betul-betul memilukan sepanjang sampai hari kiamat, memalukan ini. Tapi kalau benar menggembirakan sampai hari kiamat, gitu kan? Karena dibela, gitu kan? Siapapun nanti yang baca ayat Al-Quran dan ini ternyata betul turun membela Aisyah radhiyallahu anha, maka kita tahu sebagaimana di masjid ini kita belajari dan semua yang mengikuti acara kita itu dari pemirsa YouTube, semuanya pasti akan tahu. Dan siapapun yang baca tentang sirah akan tahu sampai hari kiamat nanti kalau Aisyah memang tidak berzina pada saat itu 1000 tahun lebih, dan bahkan mungkin Allahu a'lam sampai hari kiamat berapa ribu tahun. Itu jelas Aisyah terbelahkan. Selama orang baca Al-Quran, ayat yang kita sebutkan nanti sebentar lagi, itu betul-betul membela Aisyah radhiyallahu anha. Yang jelas, pada saat itu Nabi SAW pun akhirnya berdiri, mengangkat kepala beliau dan mengatakan kepada Aisyah, mengarah ke Aisyah, terima. Waktu itu Aisyah bilang begini, Abu Bakar ketakutan tadi kan, kata Aisyah, kalau aku sama sekali tidak ragu, karena aku tahu aku tidak melakukannya. Cuman aku tidak yakin apakah ayat turun membela aku atau hanya Rasulullah SAW dapat mimpi. Mungkin wahyu ini wahyu yang lain. Mungkin yang masalah lain, bukan masalah ini gitu. Kata Aisyah, saya tidak tahu. Lalu ternyata memang betul-betul pada saat itu Allah muliakan diriku karena ternyata Rasulullah SAW menerima ayat yang membelaku. Maka kata Nabi SAW, terimalah berita gembira wahai Aisyah, karena sesungguhnya Allah telah menurunkan dari langit pembebasanmu dari tuduhan fitnah tersebut. Abu Bakar pun berkata dengan sangat gembira waktu itu, berkata kepada Aisyah, berdirilah wahai Aisyah dan terima kasih pada Rasulullah SAW. Kata Aisyah, aku tidak mau terima kasih kepada Nabi. Tapi aku akan berterima kasih kepada Allah yang menyelamatkanku. Jadi dia sempat jengkel gitu kan. Manusiawi. Tapi tetap dengan mengatakan, aku tidak ingin terima kasih kepada Rasulullah, aku terima kasih kepada Allah yang telah menyelamatkanku. Nabi SAW pada saat itu keluar dari rumah Aisyah, dari Abu Bakar, lalu kemudian mengumpulkan sahabat di masjid. Dan seperti biasa, beliau menyampaikan wahyu yang sedang beliau terima. Turunlah surah An-Nur. Ayat-ayat yang mulia luar biasa. Ayat yang cukup panjang. Makanya waktu pertemuan yang lalu ada yang sempat tanya, Ustaz, ayatnya apa? Saya enggak langsung sampaikan karena ayatnya panjang. Butuh bahasan sendiri. Surah An-Nur surah nomor 24 ayat 4 sampai ayat 26. Ini semua berbicara tentang masalah pelajaran-pelajaran dari kisah ifk, fitnah. Nanti akan terungkap semua nih. Kenapa Allah terlambatkan sampai 1 bulan? Jawaban kenapa enggak langsung pada saat itu, ada alasan-alasannya semua kenapa Allah Azza wa Jalla telatkan. Surah An-Nur surah nomor 24 ayat 4 sampai ayat 26, kita akan baca ayat demi ayat mulai daripada ayat 4-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ayat 4-nya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina, Aisyah radhiyallahu anha, dan berlaku di sini bagi semua wanita yang baik-baik dituduh, gitu kan. Kenapa wanita dikhususkan? Karena wanita berbahaya kalau berzina ya. Tetes sperma saja masuk ke rahimnya bisa hamil, bisa mempermalukan dirinya, mempermalukan keluarganya, anak yang lahir gak jelas statusnya, banyak masalahnya nih. Kalau laki-laki dia beda, dia gak hamil kan gitu. Jadi memang agak berbeda, makanya dikatakan sini wanita yang baik-baik ya. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina, Aisyah, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, keluarlah hukum syar'i. Kalau berzina, menuduh orang harus 4 orang saksi menyaksikan di tempat yang sama, keadaan yang sama, waktu yang sama, orang yang sama. Kalau misalnya ada orang berikan kesaksian 3 orang nih, ya saya tahu dia berzina, tapi waktu itu pakai baju biru. Yang satu bilang, waktu itu pakai baju merah, 4-4-nya dicambuk. Nggak bisa. Harus sama persis informasinya, dan harus 4 orang. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang berzina tidak ada saksi, maka tidak ada urusannya. Kecuali suami istri, nanti akan kita jelaskan. Tinggal kita ingatkan kalau dia bukan suami istri, kalau suami istri beda, ada hukum sendiri namanya hukum li'an. Nah kan kita sebutkan dalam ayat-ayat ini ada penyebutannya. Jadi sekaligus Allah turunkan banyak hukum nih, gitu kan. Hukum yang pertama adalah menuduh wanita yang baik-baik berzina harus datangkan, atau menuduh orang berzina harus datangkan 4 orang saksi. Harus, gak bisa enggak. Dan harus sama-sama semua, sama waktu yang mereka lihat, sama tempatnya, sama orangnya. Ya, sebagian ulama fikih mengatakan sama juga ya, ranjang yang dipakai dan seterusnya. Baik, kemudian dikatakan, maka derahlah mereka yang menuduh itu 80 kali derah cambukan. Dan jangan kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Kalau sudah pernah sebar fitnah sekali, nggak bisa jadi saksi seumur hidup. Keras dan tegas di sini hukumnya, maksudnya tegas hukumnya Allah, nggak bisa. Sekali sudah pernah sebarin fitnah, nggak diterima lagi saksinya, nggak ada ceritanya. Kata Allah, selama-lamanya. Dan jangan kalian terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini kata ulama tafsir turun kepada 3 orang yang nyata-nyata sebutin gosip itu. Yang pertama, Muslih bin Abi Muslih, tadi itu yang ibunya jatuh. Ayahnya namanya Abi Muslih, anaknya namanya Muslih. Muslih ini artinya bagus ya, yang membuat kebaikan gitu ya. Cuma subhanallah fitnah. Apalagi Muslih ini radhiyallahu anhu adalah sahabat yang hadir di Badr. Perang Badr pernah saya jelasin, mulia sekali perang itu kan gitu. Bahkan orang ahli Badr diampuni kesalahannya. Tapi yang jelas fitnah terjadi. Yang kedua, laki-laki juga, Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit ini syairnya, penyairnya Nabi. Jadi beliau yang suka membela Nabi, kalau ada orang-orang Arab yang menyerang Nabi dengan syair-syair, maka beliau membelahnya. Yang ketiga wanita, Hamna namanya, Hamna binti Jahsy. Siapa Hamna ini? Hamna ini saudarinya Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab binti Jahsy? Istri Nabi SAW. Jadi iparnya Nabi nih. Iparnya Nabi SAW. Dan waktu itu Zainab radhiyallahu anha tidak bicara sedikit pun. Sampai kata Aisyah, Zainab telah tertahan lidahnya dengan keimanannya. Padahal ini madunya. Biasa kan orang menganggap saingan. Dia enggak bicara sama sekali. Tapi Hamna, saudarinya malah sebarin berita. Tanpa bertanya pada Aisyah ya. Ini semua enggak ada yang nanya, Aisyah benar enggak? Ini enggak ada. Mereka cuma langsung sebarin aja. Maka tiga orang ini dicambuk 80 jerah. Ayat ini turun pada mereka. Jelas sampai sini? Lanjut. Ayatnya ayat 5. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Sekali lagi, ada satu password yang luar biasa dalam Islam. Seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan, ada satu passwordnya. Taubat. Kalau taubat datang ini, selesai urusannya semua. Hadis sahih riwayat Bukhari, at-taubatu tujbu ma qablaha. Taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu. Kasus ayat 4 tadi, jangan terima kesaksian mereka selamanya, itu adalah bagi orang yang tidak taubat. Karena ada orang subhanallah berbuat salah nih, seperti zina misalnya, ketangkap nih ya, dicambuk dia 100 jerah. Karena orang zina kalau belum nikah dicambuk ya. Nah, kalau dicambuk 100 jerah, ternyata dia memang tidak bertaubat. Dia hanya kepergok, ketangkap, dicambukin. Ada orang juga sebarin gosip nih, fitnah, ketangkap, dicambuk 80 jerah. Memang dia tidak kapok, dia enggak taubat. Ada orang begitu memang. Buktinya diulangi lagi sama dia. Dia gosip lagi di sana, gosip lagi di sini, fitnah lagi di sana, seperti itulah. Nah, orang taubat adalah orang yang mengakui kesalahan. Dan ulama mengatakan ketiga orang sahabat ini tadi, Muslih bin Abi Muslih, Hassan bin Thabit, dan Hamna binti Jahsy, semuanya ini bertaubat kepada Allah pada saat itu. Mereka tahu kalau mereka lalai. Maka ayat kelima menurunkan informasi tentang ketiga orang ini, walaupun salah dan dicambuk, tetap harus dicambuk ya, mereka sudah bertaubat. Kata Allah, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada sebuah judul yang saya lagi susun, saya enggak tahu minggu bulan lalu saya sampaikan atau tidak, tapi ini insyaallah akan jadi materi Tabligh Akbar. Khusus judulnya iya, koma ya, inilah aku sekarang. Sudah saya sampaikan belum yang lalu? Itu judul Tabligh Akbar. Jadi ini saya khususkan tulisan ini khusus untuk ikhwah dan akhwat yang sudah taubat. Karena gini, banyak orang taubat, dia sudah taubat nih, sudah ikut pengajian, sudah faham sunnah, sudah mulai berubah lah dari penampilannya, dari cara ngomongnya, sudah tahu ini haram. Kenapa sih majelis ilmu seperti ini akan mengubah pribadi orang ya? Bapak ibu jangan heran keluar dari majelis ilmu begini terus merasa, oh saya kayaknya harus lebih baik nih. Sampai cara jalan kita biasanya berubah tuh. Cara jalan, cara omongan, kita jadi santun sama orang, kita jadi takut sama Allah. Kita memang itu efek dari majelis ilmu. Kalau ada jangan dibuang tuh, harus disimpan baik-baik, karena itu mahal. Itu efek 2 kali, 3 kali, 10 kali kita di majelis ilmu, makin tebal tuh, makin kental, makin dekat dengan Allah SWT. Ini mahal sekali, jangan sampai hilang. Nah, ada orang begitu dia sudah taubat nih, dulu tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, dulu tidak sholat, sekarang sudah sholat, dulu mungkin belum berjenggot, sekarang berjenggot, sudah berubah, perubahan membawa pada sunnah Nabi SAW. Lalu ketemu teman-temannya, teman-temannya akan bilang, oh kamu alim ya sekarang, kamu ini ya, oh kamu sombong nih, kamu gini. Banyak orang, dia tidak paham judul yang saya sampaikan tadi. Tiba-tiba, oh iya nih, mulai kumpul, gosip lagi sama temannya. Ada yang jilbabnya mulai berubah lagi. Akhirnya, sholatnya sini aja yuk, ah gak usah di masjid kan, ah, sudahlah sini aja. Sholat di sini, gak di masjid gitu kan. Berubah ini salah. Mestinya dia jawab, iya, ini aku sekarang. Ini loh saya sekarang. Kamu juga dulu pernah berzina? Iya, ini aku sekarang. Kamu juga pernah minum khamar? Iya, ini aku sekarang. Dulu-dulu, kalau kita harus bahas dulu, bahaya nih. Umar bin Khattab itu dulu pemabuk keras. Tapi setelah masuk Islam, taubat, Umar yang menjadi penyebab turunnya ayat khamar. Ya Allah, haramkan minuman ini buat kami. Padahal Umar itu dulu pemabuk keras. Sampai Umar mengatakan radhiyallahu anhu, saya menjadikan khamar sebagai minuman saya keseharian. Dari pagi bangun tidur khamar sampai malam. Zaman jahiliyah. Gitu kan? Tapi Umar menjadi penyebab turunnya ayat hijab, ayat khamar. Itu jelas. Umar bin Khattab dulu benci Islam, gitu kan? Tapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi penyebab turunnya ayat tentang 60 tawanan badar harus dibunuh. Padahal dulu dia benci Islam, sekarang dia benci orang-orang kafir. Jadi kan terbalik. Nabi Adam alaihissalam bukan pernah buat dosa. Nabi Adam itu lihat malaikat loh. Melihat malaikat yang sujud di hadapan dia. Ulama sepakat mengatakan Adam alaihissalam bisa melihat malaikat yang sujud di depan matanya sehingga dia tahu kebesaran Allah SWT. Tapi melanggar dosa, gitu kan? Allah larang makan buah dari pohon tertentu, dia makan. Maka berarti ada pelanggaran kan? Nabi Nuh alaihissalam waktu anaknya tenggelam, dia sempat mengatakan innahu min ahli, ya Allah ini keturunan saya nih, selamatin. Allah mengingatkan innahu laisa min ahli, dia bukan lagi keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, yang dia buat itu perbuatan yang melanggar saya, hai Nuh. Dan saya tidak mau hai Nuh kau menjadi orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka Nabi Nuh alaihissalam 40 tahun tidak berani angkat mukanya ke langit karena takut sama Allah. Dianggap itu pelanggaran, gitu kan? Nabi Musa AS waktu ditangkap oleh Fir'aun, waktu dia datang dakwai Fir'aun, kemudian tiba-tiba ini mati aslinya. Oh, ini kalau keringatan kita makin cepat selesaikan. Nabi Musa AS pernah waktu masih hidup tumbuh besar di rumahnya Fir'aun, kan itu? Makan, minum, tumbuh besar, pakai baju. Jadi anak angkatnya Fir'aun kan Nabi Musa, gitu kan. Waktu Nabi Musa lagi jalan-jalan di jalanan Mesir, ada orang Kipti berantem sama orang Bani Israel. Lalu Nabi Musa AS ingin misahkan dengan cara mendorong si orang Kipti ini. Maksudnya Nabi Musa pisahlah. Tapi dia nangkis, Nabi Musa AS sempat pukul mati orang itu. Kata Fir'aun, kau tumbuh di istanaku hai hai Musa, makan, minum, tidur sama aku di sini. Kemudian juga kau membunuh orang Kipti, sukuku. Sementara kau dari Bani Israel membela sukumu sendiri. Dan disebutkan macam-macam kebaikan yang Fir'aun sudah buat. Kata Musa, benar. Semua itu benar, saya tidak pungkiri. Tapi sekarang, ya, aku diutus oleh Allah untuk memanggilmu agar beriman kepadanya. Seperti itu. Jadi memang jawabannya, iya, ini aku sekarang penting sekali. Jangan malu menunjukkan kita berubah. Memang itu harus. Gak bisa enggak. Karena taubat akan membawa pada perubahan memang. Dan ini akan membuat kita istiqomah di jalan Allah. Ini penting. Kemudian dikatakan oleh Allah tadi ayat 5, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu, sudah perbuatan dosanya, dan memperbaiki dirinya, tanda orang bertaubat adalah berubah. Kalau dibilang saya taubat tapi masih berbuat yang sama, itu tidak taubat namanya. Dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah akan sayangi dia. Ayat ke-6-nya. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Ayat 6 ini, ayat 7, ayat 8 sampai kalau salah ayat 9 ya, itu menjelaskan tentang bagaimana kalau suami istri saling tuduh menuduh. Nah sekarang kita bicara tadi kan kalau orang lain yang menuduh orang lain juga, ya. Itu hukumnya harus datang ke 4 saksi. Gimana kalau suami istri? Seseorang di luar sana misal menemukan istrinya selingkuh sama laki-laki lain, ditemukan jelas. Atau seorang istri menemukan suaminya jelas selingkuh sama laki-laki lain, sama perempuan lain. Apa yang terjadi? Apa yang harus mereka lakukan kalau mereka ingin membuktikan itu? Ini hukumnya. Kata Allah, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia, istrinya, termasuk bahwasanya dia yang bersumpah orang benar. Dia bilang misalnya, wallahi benar istri ini selingkuh dan saya benar, wallahi benar dia selingkuh dan saya benar, 4 kali si suaminya berkata itu. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 7, Allah mengatakan, wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima sumpahnya adalah laknat Allah atas dirinya. Laknat itu diangkat berkah hidupnya, gitu kan? Kalau dia termasuk orang-orang dusta, orang-orang dusta. Jadi ini caranya. Jadi dalam Islam tidak ada hukum sumpah pocong. Ya. Kalau tuduh-tuduhan suami istri selingkuh di Indonesia dipakein kain kafan, bacain surah Yasin, dari mana ini? Ini enggak ada sama sekali. Yang ada namanya hukum li'an. Ini li'an nih. Li'an itu saling melaknat ya. Jadi ini terjadi. Kalau yang menuduh, dia bersumpah 4 kali kalau dia benar. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Dia telah berzina dan saya benar. Dan yang kelima dia bilang, laknat Allah. Ya. Untuk yang bersumpah tadi, laknat Allah kepada dia yang bersumpah kalau dia dusta. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, ayat ke-8-nya, wa yadra'u 'anha al-'adzaba an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Dan istri yang tertuduh supaya dia lepas dari hukuman. Karena kalau suaminya berikan tadi sumpah seperti itu dan benar terjadi, hukumnya si istri diapakan? Dirajam. Ya kan? Karena kan dia berzina sementara sudah bersuami. Karena orang hukum kalau belum menikah hukumnya dicambuk. Hukumnya dicambuk. Kalau dia sudah menikah hukumnya dirajam. Nah, bagaimana caranya supaya si istri ini bebas, ya, istri ini selamat? Dikatakan wa yadra'u anhal adzab an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Istrinya itu agar terhindar dari hukuman, dia harus bersumpah 4 kali juga atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar orang-orang dusta. Dia bilang juga, demi Allah suami saya bohong, demi Allah suami saya bohong, 4 kali. Ayat selanjutnya, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang benar. Maaf, murka Allah ya. Murka Allah padanya kalau suaminya itu termasuk orang-orang yang benar ya. Jadi ini metode li'an namanya ya. Mungkin bisa ditaruh ember kali di tempat AC-nya, wadah untuk nampung air itu. Baik. Jadi caranya seperti itu ya. Yang menuduh bersumpah 4 kali kalau dia pasti benar dan pasangannya betul selingkuh. Yang kelima, laknat Allah menimpa dia kalau dia dusta. Lalu yang tertuduh bersumpah 4 kali membela dirinya atas nama Allah kalau dia tidak, kalau pasangannya yang bohong, yang menuduhnya yang bohong. Dan yang kelima, murka Allah datang padanya kalau yang suami benar. Ini hukum li'an namanya. Nah, perlu Bapak Ibu tahu, hukum li'an dalam Islam ini bahaya sekali ya. Salah satu yang memutuskan hubungan suami istri selamanya dan memutuskan hukum warisan adalah li'an. Karena kalau sudah seperti ini, dua-duanya saling menuduh, si suami pastikan istrinya selingkuh, si istri pastikan suaminya selingkuh, suaminya salah, gitu kan. Ini sudah terjadi, maka hakim memisahkan mereka abadi. Pisah selamanya. Udah gak ada lagi, gak boleh lagi kumpul gitu ya, tidak ada hak waris, tidak ada segala-galanya, habis sudah semua, li'an. Mana ini pernah terjadi zaman Nabi SAW ya. Sampai Nabi ingatkan sahabat itu, dia tuduh istrinya selingkuh, benar gak? Benar, demi Allah. Siap sumpah? Siap. Datang istrinya, suamimu tuduh kau selingkuh, enggak benar ya Rasulullah. Baik, kamu siap sumpah? Siap. Ingat kata Nabi, azab akhirat lebih berat. Pasti ada di antara kalian yang dusta nih. Nah, mungkin tidak, tapi dua-dua bertahan, ngotot. Akhirnya suami sumpah, betul 4 kali dia berzina, Lalu yang kelima, murkahnya Allah, laknat Allah datang kepada dia. Istri disuruh sumpah, sumpah siap. Demi Allah suami saya yang bohong, 4 kali. Dan yang kelima, murkahnya Allah datang, ya, kalau seandainya dia yang benar. Lalu dipisahkan oleh Nabi SAW secara abadi, gak ada lagi sudah. Gak ada warisan, gak ada lagi hak suami, istri. Karena kalau tolak bayyin, masih ingat ya, tolak cerai kan ada 2 macam. Ada tolak raj'i, bisa kembali, itu tolak sampai 2 kali. Ya. Saya ceraikan kamu, misalnya seorang suami bilang, maka dia masih bisa rujuk, kan itu. 2 kali masih bisa rujuk, kalau 3 kali udah gak bisa. Tolak raj'i cuma 2 kali. Kata Allah, tolaku marratan. Ya. Kalau yang ketiga sudah tolak bayyin namanya. Bagaimana caranya supaya bisa kembali lagi? Harusnya si istri menikah sama laki-laki lain. Masih ada pintu ya. Dia nikah sama laki-laki lain, tapi pernikahan sah, pernikahan benar, gak ada sama sekali ya apa namanya rekayasa. Nah rekayasa ini di lain lagi hukum dosa besar, namanya muhallil dan muhallal lahu. Betul-betul nikah, kemudian terjadi cekcok dengan suami kedua, terjadi perceraian betul-betul normal, baru terbuka variabel kembali kepada mantan suami pertama. Tapi ini sudah tolak bayyin. Cuma kalau li'an yang tadi kita bahas, cerai tidak bisa lagi kembali. Tidak ada syarat apa-apa. Walaupun sudah nikah sama laki-laki lain, apa tidak bisa kembali lagi. Jelas sampai sini? Baik. Selanjutnya, kita lanjutkan ayatnya ayat 10. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallah tawwabur rahim. Dan andai saja, ya, tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas diri kalian, maka andai saja, andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas diri kalian, dan andai kata Allah bukan penerima taubat lagi, maha bijaksana, niscaya kalian akan mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi maksudnya, syukurnya Allah masih bisa menerima taubat kalian. Kalau tidak, sudah habis nih semuanya. Yang menyebarkan fitnah, zinanya Aisyah. Kemudian ayat 11, innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum, la tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu, Aisyah berzina, adalah dari golongan kalian, umat Islam. Tadi 3 orang itu, Muslim bin Abi Musli, Hasan bin Thabit, Hamna binti Jahash, semuanya ini dari sahabat, dari kalian, kata Allah SWT. Janganlah kalian mengira berita bohong itu buruk buat kalian, umumnya kaum muslimin, tapi baik buat kalian, karena tiap-tiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan, dicambuk 80 jera tadi. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dari penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Kata ulama tafsir, akhir ayat dari ayat ke-11 ini menekankan tentang itu. Menekankan tentang Abdullah bin Abi Salul. Abdullah bin Abi Salul, betul dia tidak dicambuk 80 jerah, tapi Allah pastikan dalam ayat ini dia akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat tentunya. Kemudian ayat selanjutnya 12, laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Ya. Jadi mestinya pada saat itu, orang mukmin tidak boleh ragu. Kalau kita tahu orang ini baik, soleh dan soleha, harus kita yakin. Gak mungkin nih, kita harus bela. Jangan ikut-ikutin gosipin. Ini. Harusnya kata Allah waktu itu, kalian waktu dengar informasi itu harus membela. Kemudian ayat 13, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa'idh lam ya'tu bi syuhadai fa'ulaika indallahumul kadibun. Mengapa mereka pada saat menuduh itu tidak mendatangkan 4 saksi dalam berita bohong itu? Mestinya waktu Abdullah bin Abi Salul pertama bilang, tuh lihat tuh, gak mungkin selamat keduanya. Atau 3 orang tadi, Muslim bin Abi Musli, Hamna binti Jahash, dan juga Hasan bin Thabit, waktu bilang Aisyah berzina sama Safwan, kenapa mereka enggak datang 4 saksi? Mana? Siapa 4 saksinya? Sudah jelas hukum syar'inya kok, gitu kan. Kata Allah, mestinya mereka mendatangkan 4 saksi dalam berita bohong itu. Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. Ayat 14-nya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian di dunia dan di akhirat, wahai kaum muslimin, niscaya kalian ditimpa adab yang besar karena pembicaraan kalian tentang gosip itu, berita dusta itu. Jadi kalau bukan karena Allah masih sayang sama kalian, Musa ini kena siksaan nih. Ya, tidak boleh diam. Ya, tidak boleh diam, mestinya harus sampaikan gitu, kalau kita tahu kebenaran. Selanjutnya ayat 15 ya. Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabuna hayyan wa huwa 'indallahi 'adzim. Perhatikan ya, sirah ini luar biasanya memberikan pelajaran kepada kita tentang ayat-ayat Al-Qur'an ya. Sekarang kasuistiknya adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan, kita lihat bagaimana Allah berbicara langsung dengan para sahabat. Ini ayat-ayat ya. Perhatikan kata Allah di sini, ayat selanjutnya, ingatlah di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Ya Allah sedang bicara dengan kejadian para sahabat tuh. Ini salah satu bukti nyata Al-Quran benar. Dan kalian katakan dengan mulut kalian itu apa yang tidak kalian ketahui sedikit juga. Tidak ada informasi yang benar. Dan kalian menganggapnya sesuatu yang ringan. Gak apa-apa deh, gosip gak apa-apa, gak akan ada masalah. Padahal dia di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Maksudnya dosa besar. Ayat 16. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adzim. Dan mengapa kalian tidak berkata di waktu mendengarkan berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kami memperkatakan ini. Maha suci engkau ya Allah, dan ini adalah dusta yang besar. Mestinya waktu itu kalian bilang begitu. Gak mungkin istri Nabi zina, mustahil. Kedustaan berarti ada kayak ada linknya, Allah ini berarti salaminin istri buat nabinya. Bahaya sekali kan. Ini bahaya kata Allah. Jadi Allah mengatakan sekali lagi, mengapa kalian waktu dengar berita itu tidak mengatakan, jelas Allah bilang ya, mengapa kalian tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, jelas bohong. Sekali-kali tidaklah pantas bagi kami memperkatakan ini, maha suci engkau ya Allah, ini adalah dusta yang nyata. Ayat 17. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan agar kalian jangan pernah kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya. Jangan pernah menuduh lagi istri-istri Nabi. Jangan pernah menuduh lagi mukminah-mukminah. Mukmin-mukmin. Enggak boleh. Kalau kita tahu itu informasi tidak benar, bela malah. Jangan kalian kembali selama-lamanya. Dan jika kalian benar-benar orang beriman. Ayat 18. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lihat ayat-ayat yang luar biasa turun membahas tentang kasus kejadian tersebut. Jadi sebulan berhenti ayat, tapi 4-26 ini bukan main-main, 22 ayat turun gitu kan, menjelaskan semua masalah ini. Ayat selanjutnya ayat ke-19, innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin berita perbuatan yang keji tersiar di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahuinya. Jadi jangan ikut-ikutan. Orang gosipin seseorang, jangan ikut-ikutan. Orang mukmin kita bilang gak mungkin, pasti orang itu benar, mestinya. Jadi bukan malah kita ikut-ikutan. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Allah terus mengulangi, ini 3 ayat berturut-turut sebenarnya. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka pastilah ya. Dan Allah itu maha penyantun lagi maha penyayang, niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar. Ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, Allah sampaikan sekarang. Apa kata kunci kalian bahagia? Jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan. Semua bisikan-bisikan untuk gosipin orang, fitnah, dosa, jangan pernah ikutin, kata Allah. Langkah-langkahnya, mulai ada berita pertama, tinggalkan semua. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sebenarnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Pasti ujung-ujungnya pelanggaran agama. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat 22 ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikhususkan kepada Abu Bakar. Kata Allah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kalian bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini penting Bapak Ibu sekalian, kita kalau belajar sirah jadi tahu siapa yang ditargetkan dalam ayat. Coba bayangin kalau Bapak Ibu baca ayat tadi ini tanpa tahu kisah dari yang tadi saya sampaikan. Ngerti gak? Nah ya, termasuk ayat ini ya. Jadi di sini ternyata turun kepada Abu Bakar. Nah, Muslih bin Abi Muslih tadi itu adalah punya hubungan kerabat sama Abu Bakar. Dan miskin hidupnya, Abu Bakar yang biayai hidupnya nih. Waktu dia ternyata terbukti gosipin Aisyah, Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan bantu lagi Muslih. Masa selama ini dibantu bertahun-tahun hidup, balasan mbak begini kamu gosipin anak saya? Gitu kan? Rasanya gitu. Berarti kan apa kata Allah? Orang mukmin seluruh hatinya bersih. Waktu dia bersumpah begitu, Allah tegur Abu Bakar. Karena Muslih sudah taubat, sudah dicambuk, sudah taubat ya. Tadi saya bilang, password luar biasa taubat. Selesai itu masalahnya. Apa kata Allah SWT? Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian, Abu Bakar, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Tadi Muslim Abu Sulaih, kerabatnya Abu Bakar. Lihat, pelajari sirah itu sampai pada detail kita faham, gitu kan? Kalau baca sendiri ayat ini gak bisa faham nih. Lalu dikatakan apa? Orang-orang yang miskin, karena Muslim orang miskin, dan orang-orang yang hijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Sudah taubat, maafin dah. Enggak ada dendam dalam Islam. Dah, itu kemuliaan hati seorang mukmin. Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni kalian? Artinya kalau kalian memaafkan, Allah maafkan kalian. Kalian sayang orang, kalian akan disayang oleh orang. Kalian buat jahat, kalian akan dijahatin, dihukum. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya ayat 23. Innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya ini hiburan buat Abu Bakar nih. Yang tadi disuruh maafkan itu. Ayat 23-nya. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, hai Abu, jadi seperti bahasa Abu Bakar, anakmu tuh Aisyah yang lagi difitnah. Orang-orang yang memfitnahnya, orang-orang yang menuduh wanita baik-baik yang lengah lagi beriman berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Tu Abdullah bin Abi Salul yang awal nyebarin fitnah, enggak usah khawatir. Dia sekarang selamat dari cambuk karena tidak terang-terangan bilang Aisyah berzina kan gitu. Tapi tetap Allah mengatakan di sini kena laknat, diangkat berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan subhanallah, dikatakan semenjak kejadian ini Abdullah bin Abi Salul sakit. Sakit parah. Dan itu penyebab meninggalnya dia. Jadi sudah kena laknat nih, diangkat. Usahanya sudah mulai bangkrut, kebun-kebunnya sudah tidak lagi maksimal berbuah. Jadi orang-orang Madinah lihat tuh kejadian laknatnya Allah pada dia gitu. Ya. Ayat selanjutnya 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Itu orang-orang yang sebarin gosip, mencuri, buat dosa apa saja di dunia, tidak sempat dihukum di dunia, orang-orang lihat seakan-akan dia selamat. Ingat, kata Allah, tidak ada selamat di mata Allah. Allah mengatakan pada hari kiamat nanti, ketika hari kiamat dibangkitkan, lidah mereka, tangan mereka, dan kaki mereka akan menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat 25, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha wal haqqul mubin. Di hari itu Allah akan memberikan mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, hari kiamat nanti. Dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar lagi menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Ayat terakhir 26 adalah kata Allah, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yakulun lahum magfiratun warizkum karim. Ini ayat yang mulia nih. Jadi Allah mengajak bicara kita semua. Pasti, pasti. Setiap laki-laki baik akan dapat perempuan baik. Setiap perempuan baik akan dapat laki-laki baik. Setiap laki-laki buruk dapat perempuan buruk. Setiap perempuan buruk dapat laki-laki buruk. Itu pasti. Sunnatullah. Orang kalau sudah biasa tiap malam mabuk, di zina, diskotik, pasti yang jadi istrinya sama. Dia pasti suka dengan pezina tuh. Istrinya pezina. Tidak mungkin dia melamar orang yang baik-baik, dia malah alergi dengan orang pakai jilbab. Nggak mau dia. Sama dengan perempuan pezina tuh. Dia nggak mungkin cari laki-laki yang ke masjid. Mustahil. Nggak mau. Dia mau cari memang orang yang dasarnya juga pezina. Seperti dia. Allah pastikan, kata Allah, wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Jadi nggak mungkin Aisyah yang menjadi istri Nabi, nggak mungkin itu. Pasti kalau dia keji, suaminya keji, berarti kena Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin, kata Allah. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki keji, dan laki-laki yang keji sebaliknya untuk perempuan yang keji pula. Dan wanita yang baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan kepada mereka, ya, dari yang menuduhnya. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, maksudnya surga. Ini berita gembira buat Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhuma. Bagaimana Allah SWT menjanjikan dengan kejadian ini, maka mereka diampuni semua walaupun punya kesalahan, dan diberikan surga sebagai balasan. Dengan turunnya ayat-ayat tersebut, maka terbongkarlah semua kebohongan tuduhan yang tadi disampaikan, dan semua berjalan, ya, semua yang terlibat dari tiga orang dicambuk 80 jerah. Dari satu sisi, pujian Allah Subhanahu wa taala datang kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah namanya Khalid bin Zaid. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari terkenal sekali, ya, orang yang sangat saleh gitu. Alhamdulillah nama saya juga Khalid bin Zaid. Jadi saya kadang-kadang kalau ngajar di kampus dulu, di mahasiswa, saya bilang, siapa yang tahu namanya sahabat ini, saya kasih hadiah gitu. Nah, ada yang dapat gitu. Padahal saya bilang mirip nama saya nih. Nama saya juga mungkin cuma tahu Khalid, yang enggak tahu nama ayah saya kan. Jadi nama sahabat ini Khalid bin Zaid, subhanallah, radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari terkenal sekali. Kalau masih ingat kisahnya, beliau termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya, ya. Beliaulah sahabat yang pertama Nabi SAW turun di rumahnya waktu di Madinah. Yang pada saat lagi Nabi SAW datang, rumahnya dua lantai, yang dia bilang sama istrinya, Rasulullah biar di atas aja, lantai dua, kita di lantai satu gitu. Atau mereka lobby ke Nabi, Nabi bilang jangan, ya, saya di lantai satu saja karena sering ada tamu, kalian di lantai dua gitu. Abu Ayyub sama istrinya naik ke atas gitu kan. Waktu malam hari mereka taruh kendi, kayak kita biasa kalau mau tidur, orang yang terbiasa minum air gitu kan, pasti taruh air sebenarnya. Dia taruh kendi, gak sengaja Abu Ayyub sentuh kendi, basah. Kan zaman dulu tuh tidak kayak kita gini beton, ya. Ini aja kadang-kadang masih bocor air. Ya, subhanallah, ada bocor juga nih. Jadi tanah liat, tumpah air itu, mereka takut air itu kena ke Nabi SAW di bawah. Padahal tanahnya sudah mengeras gitu kan. Maka Abu Ayyub sama istrinya gak tidur semalam suntuk. Keringin air itu, digosok. Mereka tidak ngantuk tidur semalam suntuk. Besok paginya Nabi SAW senyum dan mengatakan, Allah tahu apa yang kalian lakukan semalam. Ada pahalanya tuh, gitu kan. Itu luar biasa. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu lebih baik anda di atas, jangan kami, gitu kan. Barulah Nabi SAW pindah ke lantai dua rumah. Abu Ayyub Al-Ansari terkenal, gitu kan. Abu Ayyub Al-Ansari juga ini termasuk sahabat tadi saya bilang diberikan umur panjang. Beliaulah satu-satunya sahabat yang dikubur di pintu gerbangnya Konstantinopel. Kan itu. Jadi umurnya waktu itu sudah 99 tahun, ikut berjihad. Abu Ayyub Al-Ansari ini, itu di zaman Yazid bin Muawiyah. Jadi Nabi SAW waktu meninggal tahun 11 kan. Kemudian datang Abu Bakar tahun 13 sampai tahun 11 sampai 13. Umar 13 sampai 23, Uthman 23 sampai 37, Ali 37 sampai 40. Datang Umayyah, dinasti Umayyah, gitu kan. Pertama Muawiyah khalifahnya, kemudian yang kedua Yazid. Di zaman Yazid ini ada pasukan yang dibentuk oleh kaum muslimin untuk menyerang Konstantinopel. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi waktu itu kata Nabi SAW, kalian akan menembus Konstantinopel, akan memenangkan Konstantinopel, menembus Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan yang pertama menyerang Konstantinopel akan diampuni oleh Allah. Lalu kata Nabi SAW, nanti akan datang pembebasan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu pemimpinnya terbaik dan pasukan terbaik. Dan itu terjadi di tahun 1453 Masehi, zaman Muhammad Al-Fatih, kan gitu. Tapi di zaman Yazid bin Muawiyah ada percobaan untuk menyerang, tapi gak berhasil. Di pasukan Yazid ada Abu Ayyub Al-Ansari ikut, umurnya 99 tahun. Waktu sudah depan benteng, bentengnya memang kokoh sekali gitu kan, gak bisa ditembus pada saat itu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari kepada Yazid, wahai Yazid, kalau saya sudah sakit nih, saya rasa gak enak, sesak napas, dia bilang. Kalau saya meninggal malam ini, kata Abu Ayyub, kan besok rencana mau menyerang gitu kan, maka jangan kuburkan jenazah saya kecuali depan benteng mereka. Bawa nih jenazah saya, pikul sampai ke sana. Kata Yazid, baik. Betul, subhanallah, malam itu meninggal Abu Ayyub Al-Ansari. Besok pagi dimandiin, dikafani, dipikul. Jadi pasukan lagi perang, jenazah juga ikut. Rupanya ada mata-mata orang Konstantinopel keluar. Dia pakai baju umat Islam masuk di pasukan kaum muslimin. Dia nanya, itu siapa itu orang mati? Kata dia, kok tidak kenal? Ini Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Orang Nasrani ini kan pura-pura jadi mata-mata ya. Kenapa dia dibawa jenazahnya? Orang ini mau minta dikubur di benteng sana, di pintu gerbang kalian, di pintu gerbang Musama, di pintu gerbang Konstantinopel gitu. Mata-matanya ini pulang kepada rajanya, bilang, ini yang sedang kita hadapi luar biasa nih. Orang matinya aja mau berperang gitu. Jadi sampai mereka ketakutan waktu itu. Nah, itu salah satu kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dia luar biasa punya banyak kisah, di antaranya kisah berhubungan dengan ifk ini. Allah memuji perilaku dia sama istrinya. Istrinya sempat bilang begini, Ummu Ayyub, wahai Abu Ayyub, apakah kau sudah dengar fitnahnya Aisyah? Kata Abu Ayyub, iya. Bagaimana menurut kamu? Ummu Ayyub tanya kepada Ayyub, suami istri bicara. Dan ini kisah ifkamnya bicara masalah rumah tangga ya. Berarti kan mungkin banyak ibu-ibu yang kadang-kadang cerita tentang temannya, ya, bapak-bapak cerita tentang teman kantornya. Maka lihat adabnya. Kalau kita mau cari solusi, ada poin di sini dibolehkan, tapi lihat, perhatikan bagaimana Abu Ayyub mendidik istrinya. Ummu Ayyub bilang, bagaimana pendapat kamu? Maka Abu Ayyub balik bertanya, wahai Ummu Ayyub, saya mau tanya, kamu jawab jujur, apakah kamu bisa berzina? Kamu ini sekarang sebagai istriku, kamu berzina gak kira-kira? Kata dia, tidak mungkin. Hasyadillah, maksudnya hasyadillah itu mustahil, gak mungkin saya berzina. Kata Abu Ayyub, apakah saya bisa berzina? Selama ini kau kenal saya sebagai suami. Dari perilaku sehari-hari ini, dari ibadah yang saya kerjakan, saya kira-kira bisa berzina gak? Kata Ummu Ayyub, gak mungkin, mustahil. Yang saya tahu kau saleh, gak mungkin kau berzina. Maka apa kata Abu Ayyub? Allah sampai memuji Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan, demi Allah, ya, Aisyah lebih afdal daripada kamu. Dan Safwan lebih afdal daripada saya. Artinya apa? Mustahil. Mereka berzina mustahil. Safwan yang dituju itu dia lebih awal daripada saya. Aisyah lebih awal daripada kamu. Kita saja gak mungkin zina apalagi mereka gitu. Dan ini menandakan kemuliaan rumah tangganya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang betul-betul suami istri saling tahu, tidak mungkin, mustahil mereka berzina. Orang kalau sudah berumah tangga, mustahil mukmin itu berselingkuh, mustahil. Itu sudah gak mungkin. Sedangkan sebelum menikah saja gak mungkin zina apalagi sudah menikah, itu sudah tidak mungkin terjadi. Ini rumah tangga Islam, salah satu hal yang luar biasa. Gak ada kemaksiatan dalam rumah tangga mereka. Dan ini kata kunci kebahagiaan. Karena pertengkaran terjadi karena adanya dosa. Pertengkaran sering terjadi karena dosa. Dan ayat tadi surah An-Nur ayat 12 turun untuk Abu Ayyub Al-Ansari, yang bunyinya kata Allah SWT, laula sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kalian mendengarkan ya, berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminah tidak menyangka baik terhadap diri mereka sendiri. Kita sudah beriman, gak mungkin itu terjadi. Dan mengapa tidak berkata, ini suatu berita bohong yang nyata? Kata para ulama tafsir, ini turun kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan pelajaran-pelajaran yang baik yang kita bisa ambil dari kisah ifk. Yang pertama, setiap mukmin diuji oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan bagi mukmin itu bentuk kasih sayang Allah agar semua dosa-dosanya dibersihkan dan ditinggikan derajatnya di dunia juga di akhirat. Saya ulangi, pelajaran pertama yang kita ambil yang luar biasa adalah setiap mukmin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sendiri diuji. Istrinya dituduh selingkuh. Sebulan penuh. Bukan main-main. Tidak ada informasi, tidak ada berita, tidak ada apa-apa. Aisyah sebagai istri dituduh. Satu Madinah tahu dia kalau dia gosip berzina. Informasi yang luar biasa. Allah akan uji. Tapi di sini adalah bahkan di sini cobaan itu ujian akan menjadi bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang mukmin karena akan membersihkan kalau mereka punya dosa-dosa dan meninggikan derajat mereka di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, sungguh bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Dan ujian ini Bapak Ibu sekalian tujuannya adalah untuk memangkas umur kita dalam ketaatan, memangkas sisa umur ini agar dalam ketaatan, memangkas sisa umur kita agar dalam ketaatan. Misal contoh, ada di antara Anda di sini yang hadir, mungkin teman-teman sekalian sakit. Sudah 10 tahun sakit misalnya. Mungkin dia menganggap, oh saya kok enggak sembuh ya, saya kok enggak begini. Coba pikir yang apa yang saya sampaikan sekarang. Kalau sakit itu baik buat Anda. Kenapa? Kok bisa? Karena selama 10 tahun kita sakit, kita orang sakit beda dengan orang sehat. Itu tertutup banyak pintu-pintu dosa. Orang kalau lagi sakit, stroke, mau diajak ke diskotik bisa. Atau orang lagi sakit, atau orang lagi terlilit utang. Misal ada orang terlilit utang, teman-temannya ajak foya-foya gitu. Ajak apa, jalan-jalan, tamasya. Gak ada waktu. Gak ada waktu. Maunya mau keluar dari masalah. Dan orang kalau lagi ada cobaan, itu larinya ke ibadah. Memang dia, kalau dia lari ke yang lain tidak bisa. Lari ke ibadah dia akan lebih tentram. Makanya orang kalau ada masalah berat, dia sholat, dia berdoa, pasti enak tuh. Nangis, habis nangis, plong, beda. Kalau dia pergi ke diskotik, kalau dia pergi gosip, dia pergi, itu jadi tambah masalah besar buat dia. Pasti akan jadi lebih masalah. Jadi orang sebenarnya kalau lagi datang cobaan, itu bentuk kasih sayang Allah pada dia. Karena dengan dicoba, dia akhirnya terpangkas sisa umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau 10 tahun, 10 tahun itu dicoba sama Allah. Gitu. Karena orang cobaan kalau lagi datang, orang banyak berbuat dosa kalau lagi berleha-leha, ya. Bapak Ibu kapan buat dosa? Buat dosanya itu kalau lagi duduk, gak ada kerjaan di rumah, mulai dari remote TV. Mulailah dari DVD ini, habis ke DVD ini. Tapi coba kalau kita ada kerjaan, misal kita lagi ada kerjaan nih, mau bisnis, kejar target penjualan berapa, itu kan kita lagi kejar mau beli barang di supplier, biar teman-teman telepon, ntar ya, ntar ada penting nih, saya mau selesaikan. Kita tersibukkan kan gitu. Sama, pekerjaan yang baik dan juga cobaan yang sedang datang itu sangat luar biasa buat kita. Memangkas umur kita yang sebenarnya kita harus habis sampai di ajal dalam ketaatan kepada Allah SWT. Bisa ditangkap ya? Ini pesan penting ini. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang lain dikatakan seorang mukmin akan terus diuji oleh Allah sampai dia, di dirinya, di keluarganya dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah, dengan keluarganya tanpa tertinggal di dosa satupun. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menganggap kalau kehidupan pas-pasan ini berarti saya susah. Enggak. Kita masih kaya kok. Ada seorang datang kepada Syekh di Saudi bilang begini, Syekh saya orang miskin, saya gak ada makanan hari ini. Kata Syekhnya, kau orang kaya. Dia bilang, Syekh saya orang miskin. Dia tahu dirinya kan. Kata Syekh, kau orang kaya. Dia bilang, Syekh demi Allah saya miskin. Kata Syekhnya, demi Allah kok kaya. Kaget dia. Kok bisa Syekh ini lebih tahu keadaannya? Syekh, saya lebih tahu keadaan saya miskin. Hari ini gak ada makanan, mau makan gak ada makanan. Kata Syekh, demi Allah kok kaya. Coba Syekh, terangkan kepada saya. Kata Syekh, baiklah. Berapa jari yang kau miliki? Dia bilang 10. Kata Syekhnya, mau gak kamu? Saya potong satu jarimu, saya bayar 1 juta real. 3 miliar. Gak mau Syekh. Berarti kau punya 10 juta real nih. Kupingnya mau gak satu saya potong? 1 juta real? Gak mau. 2 juta real. Matamu satu saya cungkil. Mau gak? Gak mau Syekh. 2 juta real. Tanganmu saya potong, kakimu saya potong, kemaluanmu saya potong. Enggak mau sih. Baik, kau punya miliar puluhan juta real. Pergi sana keluar, kata syekhnya. Gitu kan. Kamu tinggal cari rezeki, tinggal cari makan dan minum. Di badanmu ini aset miliaran ada. Iya, pokok pikirin kan gitu. Banyak orang ngeluh, padahal tinggal beli minuman, air mineral. Tinggal makan sedikit bungkus, 2.000-3.000 rupiah tinggal dicari. Habis itu jalani kehidupan sebentar, mati masuk surga kan gitu. Kenapa kok dirumitin? Loh, benar, simple kan kehidupan. Saya bilang sama istri saya, pada saat dia bicara mau buat program ini, program itu, saya bilang sebentar. Kamu sekarang ini saya bilang sama istri saya, ibu-ibu coba renungin deh. Ini ranjang sekarang sudah saya siapin. Kamu ngantuk, tinggal tidur. Ada remote AC, tinggal pencet, dingin. Lapar, masuk dapur. Tinggal buka kulkas, ambil ini, mau buat sayuran, mau buat yang gurih, mau yang manis, mau yang pedas, semuanya ada. Alhamdulillah, anak-anak ada juga mbak yang bantu di rumah. Enak, mau temu suami, saya pulang, ada suami di rumah. Mau keluar, ada mobil, alhamdulillah, saya bilang gitu. Kamu ketinggal azan, sholat. Layani suami, didik anak-anak, makan kalau lapar, tidur kalau ngantuk, mati, masuk surga. Kenapa buat program baru ini? Arisan sana, arisan sini, mall sana, mall. Ada apa ini buat program baru? Untuk apa? Darurat baru keluar. Kalau enggak untuk apa? Kalau kita mati di tempat-tempat yang tidak benar kan bahaya. Coba renungin deh. Saya juga bilang gitu sama bapak-bapak, murid-murid saya, maaf teman-teman yang belajar sama saya bilang, coba kalau sudah ada program hidup yang bagus sekarang, sudah jalan ibadahnya, sudah ada cukup untuk makan, udahlah. Boleh kembangin, bukan tidak boleh, boleh kembangin. Tapi jangan sampai nanti berlebihan akhirnya meninggalkan ibadah. Kalau kita bisa dalam program yang sekarang sudah maksimal, sudah bisa alhamdulillah baca Quran tiap hari, sudah bisa azan ke masjid, sudah bisa hidup di rumah sudah cukup. Istri anak bisa cukup hidup, alhamdulillah. Jaga ketaatan itu istiqomah, mati masuk surga. Ngapain nih buat program ini, buat program itu, macam-macam, akhirnya sampai membuat terjerumus. Kalau tidak dalam kemaksiatan enggak masalah. Tapi umumnya orang kalau buat program baru ada dosa enggak? Banyak sekali kan gitu, bisa terbuka pintunya ya. Baik, saya mau masuk proyek ini, tapi terhambat lagi bank konvensional, terhambat lagi masalah ini, terhambat lagi masalah itu, terhambat lagi macam-macam. Akhirnya kalau nagih orang harus mukul, harus ini, harus itu. Masuk dalam bab-bab yang bisa dia lebih tenang tanpa itu sebenarnya. Ingat teman-teman sekalian, ada penyakit dalam kejiwaan manusia, penyakit yang tidak bersyukur sama Allah namanya. Ini penyakit jiwa ya. Penyakit, kalau dalam medis mungkin ada sendiri namanya. Kalau dalam agama namanya penyakit jiwa yang karena tidak bersyukur kepada Allah, kufur nikmat. Kenapa? Jadi dia selalu merasa tidak cukup. Kalau pada saat gajinya 2 juta, dia belanja nih. Belanja tempe, belanja sayur, istrinya hidup segala. Begitu gajinya 5 juta, meningkat lagi kan kebutuhannya. Padahal kehidupannya sama. Dari awal, waktunya sama 24 jam, matanya sama 2, kakinya sama 2. Gak ada bertambah gitu. Kalau kaki kita bertambah jadi 5, mungkin kita butuh biaya tambahan kan. Sama waktu, sama badannya, porsi nasinya sama 2 piring maksimal gitu kan. Sama. Kok kenapa kebutuhan 5 juta kebutuhannya naik lagi tuh? Begitu gajinya 10 juta, naik lagi. Karena terlalu banyak program. Program ini, program. Maka dalam agama disuruh sedekah. Ada duitmu, sedekahin. Buat investasi akhirat. Jadi kita tidak bertambah program baru gitu. Bisa ditangkap pesannya ya. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, coba lakukan maka akan bahagia hidup. Bukan saya larang untuk berkembang ya. Kalau kita berkembang pesat dan bisa tidak mengganggu ibadah kita sama Allah itu luar biasa. Tapi kalau mengganggu jangan, bahaya sekali. Untuk apa kita mau repot-repot lembur kerja akhirnya sholat malam kehilangan? Mau diapain tuh lembur? Kalau kita meninggal besok pagi, yang mana kita lebih harapkan di timbangan amal hari kiamat? Proyek itu sukses atau sholat malamnya? Hah? Yang mana? Kok gak ada yang nyaut nih? Nyambung gak ini? Kalau orang lembur gara-gara mau ini ya, mau dapat miliaran uang ya, kemudian sampai kehilangan sholat malam, kalau dia meninggal sebelum subuh di akhirat, yang mana dia harapkan? Dia sempat sholat malam atau proyeknya sukses? Sholat malamnya. Jadi itu mahal itu gitu kan, mahal sekali. Sekarang di Syria Bapak Ibu sekalian, orang anak-anak kecil berharap bisa baca Quran satu ayat satu hari, tapi gak bisa, bom sana sini, susah setengah mati. Kita alhamdulillah tentram, nyaman di Indonesia. Azan tinggal ke masjid, bapak-bapak sekalian. Ngapain gak ke masjid nih? Satu masalahnya, penyakit al-malas. Baik, yang kedua pelajarannya. Semua pelaku maksiat, ini pelajaran lain ya, dan pelanggaran terhadap hukum Allah akan dihukum dan dibongkar keburukannya di dunia sebelum akhirat. Semua pelaku maksiat dan pelanggaran terhadap hukum Allah akan dihukum dan dibongkar keburukannya di dunia sebelum akhirat. Ini sudah diambil dari pelajaran ifk tadi. Siapa yang sangka akan turun ayat Al-Quran membongkar itu? Sudah gosip kemana-mana nih. Tapi Allah bongkar tuh. Dan Allah abadikan sampai hari kiamat. Aisyah radhiyallahu anha terlindungi dengan Safwan radhiyallahu anhu. Setiap pejunuh, pelajaran yang lain ya. Yang ketiga, setiap penuduh zina, mukmin harus mendatangkan empat saksi. Setiap penuduh zina mukmin dan tidak mendatangkan empat saksi yang terpercaya, maka dianggap dusta serta dicambuk 80 jerah walaupun taubat. Jadi kalau kepergok dicambuk walaupun sudah taubat, cambukan itu harus hukuman, tetap hukumannya kena. Dan yang tidak taubat, maka mereka selain dijerah 80 jerah, dilaknat di dunia dan di akhirat, serta dijanjikan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Saya ulangi, setiap penuduh zina mukmin yang tidak mendatangkan 4 saksi terpercaya, maka dianggap dusta. Ini hukum ya. Serta dicambuk 80 jerah walaupun taubat. Dan yang tidak taubat, maka bagi mereka selain cambuk 80 jerah juga dilaknat di dunia dan akhirat, serta siksaan yang pedih menantinya di akhirat nanti. Ini tentu bisa dibahasakan dengan bahasa teman-teman sendiri ya. Kalau lagi nulis tidak harus terlihat seperti saya, karena ini bukan ayat Al-Quran, bukan hadis Nabi SAW. Ini isyarat saya, jadi apa yang difahamin bisa ditulis dengan bahasanya. Dalam kasus fitnah ini misalnya, Abdullah bin Abi Salul tidak secara terang-terangan menyampaikan zina sehingga ia lolos dari hukuman, tetapi terdapat 3 orang sahabat yang akhirnya terpengaruh lalu menyatakan secara terang-terangan sehingga mereka bertiga dihukum cambuk. Yang keempat, Allah Azza wa Jalla memuji kaum mukminin yang justru membela Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hal ini adalah Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansar radhiyallahu anhum. Jadi poin yang keempat adalah Allah Azza wa Jalla memuji kaum mukminin yang justru membela. Ini pelajaran lain, gitu kan? Jadi kalau ada orang mukmin yang sedang tertuduh dan kita tahu, kita mengatakan tidak mungkin terjadi. Karena Allah berfirman kan, laki-laki baik buat perempuan baik, pasti. Gak mungkin, kalau suaminya baik berarti istrinya semestinya tidak selingkuh. Sebaliknya juga begitu ya. Kecuali kalau dasarnya memang orang buruk yang dinikahi, ini berbeda lagi. Kita bicara perempuan baik-baik menikah sama laki-laki baik-baik, salihah dan salih menikah, maka insya Allah akan aman rumah tangganya ya. Jadi masalah kalau memang dasar pasangannya itu buruk dari awal, itu lain, bahasan lain lagi tuh. Baik, yang keempat tadi Allah Azza wa Jalla memuji kaum mukminin yang justru membela Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhu ajma'in. Dalam hal ini yang dipuji adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang kelima, siapapun yang menuduh pasangannya berzina, ini hukum lain. Siapapun yang menuduh pasangannya berzina dan tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri, maka boleh bersumpah sebanyak 4 kali dengan nama Allah bahwa pasangannya berzina. Tadi ayat Al-Quran ya, tinggal dikutip dari ayat itu. Dan yang kelima, laknat Allah kepadanya yang menuduh kalau dia dusta. Sementara pasangannya yang tertuduh juga bersumpah 4 kali bahwa yang menuduhnya, siapapun suami atau istri menuduhnya, dusta. Serta sumpah yang kelima, murka Allah akan datang padanya kalau pasangannya itu benar. Dan ini dikenal dengan hukum li'an. Li'an saling menuduh. Ini disusun dengan bahasa Anda pribadi ya. Tidak usah lihat-lihat, nanti akan seperti anak SD nanti. Lama nih, sampai sore kita gak selesai. Yang keenam, pelajarannya. Setiap muslim harus yakin dengan kebenaran agamanya. Apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan benar. Gak mungkin, seperti saya katakan tadi. Kasus Nabi SAW bertawakal dalam menghadapi masalah. Dan Allah mengatakan orang yang bertawakal akan dicukupi. Itu benar, harus yakin. Emang itu kata kuncinya. Walaupun berkecamuk beberapa prosesnya gak apa-apa. Ujung-ujungnya pasti kita yang menang. Pasti. Itu sudah janji dari Allah sang pencipta. Gak mungkin tidak. Setiap muslim harus yakin dengan kebenaran agamanya. Kasus para sahabat ditegur oleh Allah. Kenapa ragu membela istri dan sahabat Nabi mereka Muhammad SAW. Dan tidak menegur para penuduh. Jadi di sini Allah SWT menghukum mereka. Jadi kata ulama tafsir juga, hikmah kenapa Allah tunda sampai sebulan tidak turun wahyu, itu sebagai pelajaran bagi orang-orang beriman. Mestinya biarpun tidak turun ayat, kan harus bela diri sendiri. Mestinya begitu. Ini sudah jelas Nabi yang kalian yakini selama ini sudah ikut berperang. Ini sudah jauh ya. Ini sudah perang Bani Mustalik. Sudah ada perang Badar sebelumnya, ada perang Uhud, ada perang-perang. Sudah tahu ini kalau ini Nabi. Nabi enggak mungkin dinikahkan sama Allah dengan wanita yang tidak baik. Enggak mungkin. Mesti kalian bela diri sendiri. Harusnya. Jadi Allah bilang gitu. Ya. Jadi di sini setiap muslim harus wajib yakin dengan kebenaran agamanya. Kasus para sahabat sempat ditegur oleh Allah kenapa ragu membela istri dan sahabat Nabi SAW dan tidak menegur para penuduhnya. Yang ketujuh, anjuran Allah Azza wa Jal agar mukminin tidak dendam. Agar kaum mukmin tidak dendam. Ingat, tidak ada dendam dalam Islam. Penyakit dendam kubur di lautan, lempar lautan sana. Semua penyakit hati, dendam, iri, dengki ini semua habis. Dalam Islam tidak ada. Tidak ada dendam. Orang kalau buat salah minta maaf, taubat, terima. Diambil daripada kasus tadi, Abu Bakar waktu bersumpah tidak mau memberikan lagi nafkah kepada, bantuan kepada Muslih bin Abi Muslih. Saya bilang sini manfaat yang ketujuh pelajaran adalah anjuran Allah Azza wa Jal agar mukminin tidak dendam terhadap orang lain, terutama siapa saja yang taubat. Karena yang dianjurkan untuk dibenci adalah kesalahan seseorang dan bukan fisiknya. Ada orang kafir nih, yang kita benci apanya? Kekafirannya, bukan badannya ya. Orang kalau benci badannya orang kafir, yang terjadi kalau orang itu sudah masuk Islam tetap dia gak bisa terima. Karena dia bukan benci kesalahannya. Masih gak saya pernah kasih contoh, anak kita jatuhin gelas, pecah. Banyak ibu-ibu cubitin anaknya sampai biru pahanya. Apa hubungannya paha dengan pecah gelas? Nah, yang sedang salah perilakunya. Dia menjatuhkan, perilaku kan yang salah. Maka perilakunya yang diluruskan. Saya kasih contoh, dan pernah saya kasih contoh ini sebelumnya, tapi saya ingatkan kembali. Biasanya kalau makanan cepat diingat. Gitu kan. Kalau ada orang, bapak ibu sekalian makan jeruk, jeruknya asem. Orang yang benci fisik sama orang yang benci sifat, perilaku beda ya. Kalau kita makan jeruk asem, kita benci fisik, kira-kira orang ini masih mau makan jeruk lagi? Sudah enggak? Ada orang begitu ya, begitu makan asem, sudah trauma seumur hidup enggak pernah makan jeruk. Karena dia benci fisiknya. Kalau dia benci sifat perilaku yang ada di situ ya, sifatnya atau karakternya atau apalah istilahnya, misal masemnya, maka dia masih bisa coba yang lain, karena dianggap ini yang asem, yang ini enggak. Sama contoh ada orang benci sama satu orang misalnya karena perilakunya. Kalau orang benci fisik, dia benci fisiknya, dia benci keluarganya, benci sukunya, benci negaranya, benci semua. Ini bahaya. Jadi sini saya bilang, anjuran Allah Azza wa Jal agar mukminin tidak dendam terhadap orang lain, terutama siapa saja yang taubat. Karena yang dianjurkan untuk dibenci adalah kesalahan seseorang dan bukan fisiknya. Hal ini diambil dari teguran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu atas sumpahnya, ia tidak akan membantu lagi Muslih bin Abi Muslih yang selama ini dibantu kebutuhannya oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun membayar kafarah sumpahnya. Membayar, memberikan makan 10 orang miskin. Tentu orang kalau sumpah demi Allah saya tidak akan mendatangimu lagi, dia mau perbaikin, dia bayar kafarah denda ya, bebasin budak, kalau tidak ada puasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan 10 orang miskin, dan melanjutkan bantuannya kepada muslih setelah taubat. Bayangkan ya, ini satu hal yang berat. Anak kita sudah digosipin sama seseorang, terus dia taubat, tetap lanjutin lagi bantuan. Perintah Allah begitu. Tetap lanjutin. Sesuai dari firman Allah yang sudah kita sebutkan, surah An-Nur ayat 22 tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ya'tadi ulil fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَكْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan lapangan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat mereka atau orang-orang miskin ataupun orang-orang yang hijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedelapan, diterimanya taubat orang-orang yang tulus dalam bertaubat. Siapapun yang buat dosa, Allah akan ampuni. Sebesar apapun dosa Bapak Ibu buat, dimaafkan sama Allah, asal tulus memang mau bertaubat. Diterimanya taubat orang yang tulus bertaubat, dan tidak bolehnya setiap muslim memutus hubungan dengan muslim lain yang setelah taubat, termasuk dalam membantu atau bersedekah pada mereka. Dan tidak boleh ada dendam, tetapi bisa menjaga jarak. Ya, ini kan saya garis bawahi. Tidak boleh ada dendam, tapi boleh jaga jarak. Misal ada orang pernah berbuat salah nih, kayak tadi muslim Abi Muslim kan sudah memfitnah Aisyah. Oleh Abu Bakar tetap dikasih bantuan, tapi Abu Bakar sudah jaga jarak, sudah enggak seperti awal. Itu enggak apa-apa dalam Islam. Sebagaimana Nabi SAW menjaga jarak dari Wahsy yang telah membunuh Hamzah pamannya di Uhud. Jadi Wahsy ini masuk Islam ya. Masuk Islam. Waktu datang syahadat, Nabi SAW mengatakan, "Hai Wahsy, pergilah dari saya, menjauh." Karena Nabi SAW masih merasa orang ini kenapa dulu bunuh pamannya. Tapi tidak dendam. Ada namanya jaga jarak. Kita tahu orang ini dulu suka gosip, sekarang sudah taubat. Baiklah, kita tetap menganggap dia saudara muslim, tapi boleh jaga jarak. Jaga jarak ya. Tapi kalau ketemu, salam, bantu, kalau susah itu tetap berjalan. Dijaga jarak ini boleh. Yang kesembilan, pelajaran yang diambil. Larangan mutlak mengikuti langkah-langkah syaitan dalam segala hal. Karena ia pasti akan menyesatkan dari jalan Allah. Larangan mutlak. Jadi semua, kita bisa tahu itu syaitan atau bukan dengan cara bisikannya. Jadi bisikan dalam hati, kalau sudah cenderung kepada kemaksiatan berarti dari syaitan, jangan ikuti. Dan tugas kita cuma menolak, tidak lebih daripada itu. Syaitan tidak bisa buat apa-apa. Yang ke-10, setiap laki-laki yang saleh akan mendapatkan wanita yang salihah pula. Dan setiap wanita salihah pasti akan mendapatkan pasangan laki-laki yang saleh. Jadi enggak usah khawatir, asal kita sudah jaga diri kita di jalan Allah, yang datang nanti itu yang akan jadi pasangan semua orang baik-baik. Demikian pula sebaliknya, setiap laki-laki buruk akan mendapatkan wanita buruk, dan setiap wanita buruk akan dapatkan laki-laki yang buruk. Laki-laki buruk dapat perempuan buruk, perempuan buruk akan dapat laki-laki yang buruk. Yang ke-11, hendaknya setiap muslim, ini yang terakhir ya, ini terakhir manfaat dari pelajaran kita dari hari ini. Hendaknya setiap muslim memastikan keyakinan dalam hatinya bahwa apa saja yang diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar dan menjadi hukum serta pelajaran yang sangat berharga yang semestinya dijadikan sebagai pedoman hidup. Kesimpulannya, harus menjadikan wahyu yang Allah turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebagai pedoman hidup. Hendaknya setiap muslim memastikan, jadi ibu tulis dengan bahasa ibu sendiri ya, tidak usah terlihat. Hendaknya setiap muslim memastikan keyakinan dalam hatinya, bahwa apa saja yang diturunkan Allah kepada nabinya. Hendaknya setiap muslim memastikan keyakinan dalam hatinya, tanamkan baik-baik keyakinan itu, bahwasanya apa saja yang diturunkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Benar. Dan menjadi hukum. Bukan cuma benar, menjadi hukum. Hendaknya setiap muslim memastikan keyakinan dalam hatinya bahwa apa saja yang diturunkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar dan menjadi hukum serta pelajaran yang sangat berharga yang semestinya menjadi pedoman hidupnya. Dari sisi lain, masih sambungannya ya, tidak boleh setiap muslim, tidak boleh setiap muslim, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semua tidak boleh menyebarkan berita tanpa memastikan akan tanpa memastikannya, karena akan menjadi fitnah. Jadi tidak bolehnya, ya, kalau kita bahasakan sebenarnya haram, ya, tidak bolehnya setiap muslim, tua, muda, laki-laki, perempuan, ya, menyebarkan berita tanpa memastikan, karena akan jadi fitnah. Dan kata penutup saya, Bapak Ibu sekalian, fitnah ifk ini, fitnah yang terjadi tadi, kalau ada fitnah seperti ini terjadi di tengah-tengah muslimin, pastikan efeknya berbahaya. Kalau kita tidak membela diri kita, kita tidak berusaha untuk meng-counter itu, maka yang jadi masalah adalah akan terhambat banyak kegiatan agama. Waktu terjadi kisah ifk ini, sebulan penuh tunggu wahyu turun, gitu kan? Ini sempat menghambat jihad. Kata para ulama, pada saat itu sebulan penuh gak ada jihad. Padahal sebenarnya waktu itu lagi gencar-gencarnya Nabi SAW menyebar pasukan untuk menghukum siapapun yang ikut di perang Ahzab. Masih ingat ya? Kan Nabi SAW lagi sibuk tuh. Setiap berapa hari sekali kirim pasukan. Suku ini, suku ini, suku yang ikut dalam perang Ahzab. Itu kan dihukum semua sama Nabi SAW. Waktu itu sempat berhenti gara-gara kisah fitnah ini. Bayangin tuh, repotnya. Makanya Allah mengatakan wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Karena seperti membunuh orang itu pelan-pelan dan banyak aktivitasnya jadi berhenti. Orang subhanallah kalau difitnah itu bisa saja berhenti kerja, ya. Berhenti makan malas, energi jadi enggak ada, pikirannya jadi kalut, jadi macam-macam. Maka ini bahaya sekali efeknya, Allahu a'lam. Dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas tentang Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Jadi kisah ifk ini sudah selesai dan kita akan bahas insyaallah kisah tentang kesepakatan Hudaybiyah dan kita sudah mendekati pembebasan kota Mekah, gitu kan? Nanti kita lihat bagaimana upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umroh dengan 1400 orang tapi ditahan oleh orang Quraisy. Serta apa isi kesepakatan Hudaybiyah, berikut juga apa pelajaran yang kita bisa ambil darinya, Allahu a'lam. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Gak ada, alhamdulillah. Saya lebih suka kalau Bapak Ibu gak nanya, berarti sudah paham gitu kan, pulang bawa ilmu lebih bagus. Ada pertanyaan? Khair insyaAllah. Berdasarkan kisah Aisyah, Aisyah itu S pakai Y ya, S-Y, Shin, Aisyah. Kalau bahasa resmi Indonesia itu S-Y, kalau Shin, kalau Sot itu S-H, ya. Kalau S biasa itu Sin biasa, Sin. Makanya Aisyah kan begitu. Berdasarkan kisah Aisyah dan Safwan, maka dosa zina dapat dihapus dengan pengakuan dan taubat. Apakah kesimpulan saya ini benar? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau orang dosa zina dapat dihapus, tentu saja. Tapi jangan bilang seperti kalimat ini ya, karena seakan-akan Aisyah sama Safwan berzina nih, lalu mereka taubat. Tidak. Dari tadi kita panjang lebar 2 jam jelaskan pembelaan. Kalau Aisyah tidak, paham gak ini? Ini bahasa Indonesia nih. Kalau Bapak Ibu terjerumus di situ, kata ulama, siapapun yang mengulangi kasus fitnah Aisyah, hukumnya sama. Berlaku padanya, cambuk 80 jera dan dia kena laknatnya Allah, bahaya. Makanya jangan sampai membahasakan itu. Karena di sini katakan berdasarkan kisah Aisyah dan Safwan, maka dosa zina dapat dihapus dengan pengakuan taubat. Jadi kurang tepat ya. Tapi di sini kalau mau tanya apakah benar, langsung saja, apakah benar dosa orang kalau berzina bisa diampuni dosanya? Jawabannya iya, asal dia taubat nasuha. Dan Imam Nawawi menyebutkan ada 3 syarat diampuni dosa. Yang pertama adalah meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi dusta berhenti. Menyesali. Yang kedua, yang ketiga, janji sama Allah tidak mengulanginya. Sebagian ulama menambahkan dengan menyibukkan sisa umur dengan amal saleh. Bagaimana cara bertaubat bagi orang suami istri yang pernah berselingkuh, berzina? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Yang pertama tutupin. Yang pertama tutupin perbuatan salah itu. Jadi jangan dibuka. Kecuali memang Allah buka dan kita butuh menjelaskan. Misal kalau ada seorang suami istrinya tanya, kamu pernah berzina gak? Pertanyaan ini gak boleh dilempar oleh istrinya. Suaminya gak boleh jawab. Sama sebaliknya. Suami gak boleh bilang, kamu pernah berzina gak sama istrinya? Gak boleh nanya ini. Istri juga gak boleh jawab. Karena yang kita harus ingkar mungkar yang di depan mata saja. Yang kita gak tahu, gak usah dikorek-korek. Orang sibuk cek HP-nya suami, HP-nya istri. Sibuk nyari informasi. Dan gak perlu. Dia punya Tuhan. Kita juga punya Tuhan. Gak ada waktu bagi orang beriman untuk cari masalah baru. Tadi saya jelasin kan. Kita sendiri butuh sholat, butuh zikir, butuh ngaji. Daripada sibuk dengan itu, sibukin ibadah. Lebih baik. Karena ini kalau kita buka pintunya, syaitan tunggangi. Akan jadi masalah. Saya bilang sama istri saya, HP kamu saya gak akan cek. Bukan urusan saya. Tapi saya ingatkan bertakwa sama Allah. Alhamdulillah saya tahu istri saya soleh. Tapi saya bilang, kan, kalau ini saya gak akan periksa. Saya tidak akan pakai konsep itu dalam rumah tangga saya. Sama halnya juga kamu. Kita harus modal kepercayaan dari awal. Saya cuma ingatkan bertakwa sama Allah. Allah mengawasi kamu lebih dari saya. Saya gak mau habisin umur saya ngawasin kamu, itu gak ada urusannya. Untuk apa? Saya mau ibadah kepada Allah SWT. Dan kemungkaran yang kelihatan depan mata saja. Kan begitu? Sama juga dalam bab pernikahan ya. Kata ulama, tidak boleh orang kalau mau nikah nanya, kau ini ya sudah pernah berzina atau enggak? Depan mata kita sekarang ini wanita bercadar. Ini wanita pakai jilbab besar. Kita tahu informasinya mukminah, udah tawakal ala Allah, nikah, gitu kan? Begitu memang. Setelah istikharah kita memang sudah enggak usah hubungkan dengan masa lalunya orang. Ini suami yang mau nikah sama kita, ini baik enggak ya? Ini kamu sekarang sudah berjenggot, alhamdulillah sudah pengajian, tapi dulu bagaimana? Ya, dulu itu urusan dulu. Tadi judul ingat, iya ini aku sekarang. Kan gitu. Ini loh aku sekarang yang kelihatan depan mata. Untuk apa kita bongkar-bongkar itu yang tidak perlu? Jelas ya Bapak Ibu sekarang? Karena kita harus tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Demi Allah semua pasangan yang berselingkuh Allah akan hukum. Bukan kita, bukan tugas kita. Jangan repot-repotin diri ke situlah. Sesuatu yang kelihatan depan mata salah baru kita luruskan. Celana cingkrang, apakah dipakai pada saat sholat saja? Tentu saja tidak ini. Sebenarnya istilah celana cingkrang ini harusnya diperbaikin ya. Jadi celana cingkrang ini kurang tepat kalau bahasa saya Allah SWT. Jadi memang karena mukmin, orang-orang mukmin laki-laki yang mengangkat celananya di atas mata kaki karena kenapa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yang bilang, ya, semua yang di bawah mata kaki di neraka, maksudnya dilarang hukuman, gitu kan? Ya Allah, kata Nabi SAW, 3 golongan yang Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat, tidak akan ajak ngomong. Ya. Bahkan disiapkan adab yang pedih bagi mereka. Yang pertama disebutkan musbil. Musbil itu laki-laki yang tutup mata kakinya. Yang kedua mannan, nyebut-nyebut kebaikan. Yang ketiga adalah orang-orang yang bersumpah dusta untuk melakukan barang dagangannya. Disebutin musbil ini. Ada orang yang melebarkan sebuah syubhat mengatakan, tapi kan ada hadis yang menjelaskan kalau Abu Bakar dulu, ya, apa namanya, melorot celananya, ya, bajunya, lalu kemudian Nabi bilang kau bukan golongan itu. Ini dia tidak fahamin hadisnya. Abu Bakar itu begini Bapak Ibu sekalian berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat sarung saya melorot, saya gak bisa membiarkannya tidak menutup mata kaki saya kecuali saya tahan. illa an ata'ahadah, dalam hadis dikatakan sampai saya tahan gitu ya. Nah karena dia tidak bisa tak, maka karena dia harus tahan, ini bagaimana kalau melorot lagi nih, kayak saya lagi ruku terus saya bangun terus melorot. Kata Nabi SAW, kau bukan termasuk orang itu. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah berusaha. Ngerti gak? Ini jangan salah paham, dianggap oh ini enggak, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Ya saudara, kenapa kita harus malu sih? Bapak-bapak sih yang masih malu kalau celananya dipotong. Kenapa? Ada orang di luar sana pakai lebih tinggi lagi, dekat lutut, dia enggak malu tuh jalan. Benar gak? Kenapa kita malu dengan cuma di atas mata kaki? Ini lebih tinggi loh. Ada yang lebih tinggi lagi, sampai setengah paha. Hah? Enggak malu. Kenapa kok kita harus malu? Yang indah di mata seorang mukmin indah di mata Allah. Bapak ibu sekarang umur sebentar nih, kalau mati gimana caranya dihisab? Tinggalin semua masa-masa yang memang kita tidak tahu agama ini, Allah yang merintahkan. Dan ancamannya berat. Imam Madzhabi memasukkan dalam kategori dosa besar tuh, menutup mata kaki. Memang gak boleh, harusnya kita lakukan. Dan ini bukan hanya dalam sholat, tapi dalam setiap keadaan. Bapak-bapak harus paham itu. Ibu-ibu juga harus paham kalau suaminya berubah, harus ada dukungan. Jangan begitu suaminya berjenggot, kayaknya dulu lebih ganteng deh. Kan jadi masalah ya. Suaminya jadi down. Apalagi kalau suami ini bukan orang punya prinsip, ini masalah juga nih. Atau mungkin tidak isbal lagi, itu istilah isbal. Isbal itu menutup mata kaki. Ini kalau dari atas ke bawah ya, yang diulurkan, celana, baju. Kalau pakai kaos kaki dari bawah ke atas gak masalah. Yang diulurin dari atas, dianggap pakaian yang menutup badan gitu. Ini larangannya dalam sholat dan di luar sholat sama. Allahu a'lam. Bagaimana orang tua yang membeda-bedakan anaknya berdasarkan jenis kelamin, karena laki-laki satu-satunya atau perempuan satu-satunya. Terima kasih. Kalau dalam nafkah enggak boleh, dalam nafkah. Kalau dalam perilaku boleh. Perilaku enggak masalah. Namanya tidak bisa. Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf, fitrah manusia. Lebih sayang karena mungkin anak itu lebih baik. Mungkin bapak ibu yang punya anak banyak, biasanya ada anak kita itu yang lebih perhatian gitu ya. Lebih suka nempel. Mungkin kita lebih sayang sama dia. Ada anak-anak enggak yang cuek? Orang tuanya datang suka main lari keluar, orang tuanya juga merasa ada jarak dengan dia. Wajar, manusiawi. Manusiawi. Tapi tidak dalam nafkah. Kalau kita biayai anak ini sekolah sekian, ya ini anak ini juga kita biayai sekolah sesuai sekolahnya. Dan sesuai dengan lokasi, wilayahnya gitu. Misal kalau anaknya tinggal satu di Amerika, biaya sekolahnya memang pakai dolar lebih mahal. Yang satu tinggal di Jakarta misal, biayanya lebih murah. Itu enggak, itu termasuk dalam keadilan. Sesuai dengan kondisi, gitu kan? Sama dengan orang poligami, istrinya satu tinggal di Amerika, kontrak rumahnya pakai dolar lebih mahal. Yang satu tinggal di Jakarta lebih murah, maka adilnya adalah menyesuaikan dengan kondisi tempat. Kan gitu. Sama di sini misalnya sayur harganya 1 dolar. 1 dolar misalnya sudah 14.000. Di Indonesia satu sayur mungkin harganya 2.000 rupiah. Memang ini sudah begitu keadaannya, gitu kan? Maka itu termasuk dalam bab adilnya di situ. Surga bagi seorang istri itu ada pada suami. Bagaimana dengan janda yang cerai? Nikah lagi. Kenapa enggak nikah? Nikah, gitu kan? Bukan aib menikah dalam Islam. Bukan aib. Jangan ibu-ibu marah, oh saya sudah janda, saya enggak mau nikah lagi, nanti orang bilang apa. Peduli amat dengan orang bilang apa, kita kan lagi buat ibadah. Khadijah itu waktu menikah dengan Nabi SAW, Nabi suami ketiganya. Nabi itu suami ketiga, sebelumnya ada dua suami yang meninggal, gitu kan? Menikah itu bukan aib dalam Islam. Dan lebih baik menikah daripada tidak menikah. Meninggal dalam kondisi punya pasangan lebih baik daripada tidak punya pasangan. Makanya para janda-janda sahabiat itu, mereka selalu membuka diri kalau memang ada laki-laki yang soleh, mereka menikah. Kecuali kalau punya anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang memang butuh dia, maka itu ada fadilah sendiri, khusus bagi wanita yang punya anak kecil, yang dia memang butuh perhatian dia, kayak masih menyusui, ya, masih mungkin 3 tahun, 4 tahun, yang kelihatannya memang masih butuh. Gak bisa, dia selalu nempel sama ibunya, maka itu berbeda. Kata Nabi SAW masukkan kategori, ada seorang wanita ahli surga adalah wanita yang kalau suaminya meninggal dan dia punya anak banyak yang masih bergantung padanya, maka dia tidak menikah karena takut anak-anaknya hilang. Ini lain. Dan kasusnya adalah suaminya meninggal. Tapi kalau suaminya ibu-ibu sekalian tidak baik dasarnya, fasik, suka mukul, tidak kasih nafkah, terus sekarang mau berumah tangga lagi dengan laki-laki soleh, silahkan, kenapa enggak? Gitu kan? Malah dalam Islam dianjurkan tidak ada janda dan tidak ada duda, harus nikah. Imam Ahmad itu meninggal istrinya pagi hari malam hari menikah. Di malam takziah beliau menikah. Kan gitu. Karena laki-laki tidak punya masa iddah kan. Sempat menghebohkan murid-muridnya tanya, "Wahai Imam, ini malam takziah. Maksudnya masa enggak nunggu selesai takziah dulu 3 hari atau sebulan kemudian baru nikah. Ini kok malam meninggal istri Anda menikah?" Imam Ahmad rupanya menikah sengaja ingin menjelaskan sebuah hukum pada manusia. Karena beliau mufti kan pada saat itu. Maka beliau mengatakan, "Saya khawatir kalau saya juga mati malam ini sama dengan istri saya meninggal dalam kondisi saya bujang. Sementara saya mampu menikah, tidak ada masa iddah. Hukum syar'i didahulukan dari perasaan. Enggak boleh perasaan itu didahulukan. Hukum agama, ingat umur terbatas, hidup kita dikontrol oleh syariat. Kalau mau aman itu dia, kebahagiaan di situ." Bagaimana kita harus bersikap apabila yang mengatur rumah tangga itu orang tua sendiri? Contohnya anak harus sekolah di mana, jenggot harus dicukur, istri harus berkreasi. Desakan untuk sulit mengikuti sunnah itu dengan dari lingkungan keluarga kandung. Sebagai muslim yang baik harus bagaimana Ustaz? Yang sesuai dengan agama Allah silakan ambil sebagai masukan. Yang tidak, jauhi, tinggalkan. Dan saya sudah jelaskan teman-teman sekalian, orang tua. Di sini semua teman-teman mungkin yang sudah jadi orang tua atau yang akan jadi orang tua, jangan campuri rumah tangga anak-anak. Kalau sudah menikah anak-anak itu, tinggalkan rumah tangganya. Biarpun rumah kita mewah, suruh mereka pergi hidup sendiri. Kontrak kah, kos kah, pokoknya tinggal. Gitu kan? Biar Anda seorang miliarder punya uang banyak, anak kita mau bujuk coba mau usaha bakso silakan. Mau jual apa buat, biarin. Kalau mereka datang mengeluh, baru kita pecahkan masalahnya. Kalau tidak, jangan campur. Kita datang ke rumahnya, makan, dihidangkan di mangkuk yang pecah, apa-apa, makan. Gak masalah. Rumah tangganya, dia bahagia dengan itu kok. Kalau tidak, dia akan ngeluh kan? Dia akan bilang, aduh piring saya pecah, baik kita beliin. Oh saya butuh modal, ya ini modal. Tapi jangan ngatur, gak boleh ngaturin. Rumah tangganya orang. Kata Nabi SAW, siapa yang membina anaknya, perempuan, sampai menikah, maka dijamin baginya surga. Sudah cukup. Sudah pergi sama suaminya, udah selesai. Biarin aja, gitu kan. Udah biarin dia hidup. Mestinya begitu, gak boleh dicampur ini. Jadi ini penting, tidak boleh campur. Walaupun itu cucunya, suruh sekolah di mana, bukan urusan dia. Gak ada urusannya, kecuali memang anaknya mau masukkan di sekolah Kristen, ya, sekolah non-Muslim. Dan ada juga orang gitu yang ngawur kadang-kadang ya. Anaknya dimasukin di sekolah Katolik, alasannya kenapa? Karena lebih kualitas. Ini ngawur ini. Kalau murtad anak kamu gimana? Kan gitu, dididik dengan cara Katolik, salah. Sekolah Islam banyak gitu kan. Jadi gak boleh ya. Itu baru mungkin lihat kemungkaran ya, luruskan. Tapi mencampuri gak boleh ini. Ini yang penting ya. Nah sekarang ini bagaimana anaknya berumah tangga. Ya tadi saya bilang, kalau ada masukan positif ambil, kalau enggak ya gak usah jalanin. Dan cara yang terbaik memang tidak boleh serumah. Makanya sering saya ingatkan masalah itu, jangan sampai serumah. Saya bekerja di perusahaan yang bekerja sama dengan asuransi dan saya sudah keluar. Saya masih menerima gaji terakhir. Apakah gaji saya masih bisa saya pakai untuk mencari kerja yang lain? Tentu saja lebih baik jangan. Lebih baik jangan gitu kan? Lebih baik jangan. Jadi lebih amannya gak usah. Semua yang syubhat yang diragukan jangan dipakai. Saya kasih contoh. Saya gak tahu, saya sudah ceritain tentang kisah Muhammad bin Sirin belum? Pasti belum jawabannya. Saya sudah tahu. Sudah langganan. Jangan ditambah lagi pertanyaan, cukup ini ya. Muhammad bin Sirin salah satu ulama tabi'in. Beliau pernah didatangi, beliau pernah sewa tempat di pasar. Waktu itu ada orang datang nawarin madu. "Wahai Ibnu Sirin, ini madu, madunya mahal nih." "Baiklah," kata Ibnu Sirin, "tapi saya tidak punya duit. Toko saya baru ngisi barang nih. Gak ada duit, masih barang semua." Kata orang itu jatuh tempo, gak apa-apa 3 pekan. Kata Ibnu Sirin, "Baiklah kalau gitu, kasihlah ke saya." Dikasih, dipindahin madu ini dari wadahnya penjual kepada wadah dia sebagai pembeli. Malam hari waktu tutup tokonya, kebetulan Ibnu Sirin punya toko di tengah-tengah pasar di Irak. Dan banyak orang beli toko di situ karena ada dia. Dianggap dia ulama besar, kalau ada yang salah diingatkan. Kalau mereka tanya hukum agama pasti dijawab, mudah konsultasi gitu kan. Ada kemungkaran diluruskan sama dia. Dan kalau pedagang-pedagang masuk ke pasar paling suka tawarin barang kepada Ibnu Sirin. Karena Muhammad bin Sirin ini ulama. Kalau dia beli berarti sudah dijamin barang ini bahwa bagus. Dan kalau dijual di pasar orang semua pada beli. penjual-penjual barang juga enak cuma nagih pada seorang ini dan orang ini jujur. Seperti itulah. Dia bilang baiklah jatuh tempo enggak apa-apa kata pemilik madu. Kata Ibnu Sirin baik enggak apa-apa dipindahin wadahnya. Malam hari Ibnu Sirin rupa tutup tuh gentong madunya, gentongnya besar. Mungkin lebih besar daripada meja inilah, 250 kilo. Besar gentongnya. Penuh semuanya. Lupa ditutup gentong itu. Besok pagi tuh dia buka tokonya, ternyata ada tikus kecil di atas madu itu. Dia gendong itu ya, di atas itu buka ada tikus. Ya. Kira-kira kalau bapak-bapak ibu sini penjual madunya, apa yang dilakukan? Benar, buang. 250 kilo madu, tikusnya mati kecil di atas. Ibnu Sirin bilang sama pegawainya, lihat orang beriman sama Allah. Angkat nih, gentong ini pikul, dipikul. Banyak pegawainya pikul, berapa orang pikul. Bawa, orang pasar semua ikutin. Tahu ini gentong madu, ini madu mahal. Diikutin kemana? Di sungai. Kata Ibnu Sirin, alirin di sungai. Buang semuanya. Dibuang semua. Orang-orang pasar tanya, wah Ibnu Sirin, kenapa buang madu mahal nih? Ini kalau kita nilai sekarang ratusan juta nilainya. Kenapa dibuang? Dia bilang tadi, saya lihat ada tikus kecil mati di atasnya. Saya takut nanti saya menjualnya dalam kondisi salah kepada muslimin. Kata mereka, wah Ibnu Sirin, tikus kecil tinggal dicabut. Ambil sekilo dua kilo di atas, buang. Selesai. Kenapa harus buang semua? Gitu kan? Apa kata Ibnu Sirin? Demi Allah, kalau bahasa kita sekarang ya. Saya bahasakan dengan bahasa kita. Demi Allah, kata beliau. Ya, dari mana saya dapat jaminan tetesan madu yang mana yang tidak terkontaminasi dengan bakteri bangkai tikus itu? Kalau 1-2 kilo kayak tadi yang kalian bilang saya keluarin, masih ada memang banyak tuh, 200 kilo sekian. Baik, itu dari mana saya dapat jaminan tetesan madunya itu tidak terkontaminasi? Dan kalau saya jual sekilo, pada saat saya temukan ada satu tetesan saja terkontaminasi dan saya jual kepada saudara saya muslim, saya menipunya dan saya akan dihukum oleh Allah gara-gara itu. Bayangin, tidak mau nih, luar biasa. Lalu orang sudah diam dah semua. 3 minggu kemudian datang pemilik uang nih, pemilik madu. Wah Ibnu Sirin, bagaimana? Gak ada uang nih, kata Ibnu Sirin. Gak ada uang, belum ada. Ada uang sebagian, sisanya barang. Mau ambil barang gak? Sama uang ini, kata orang ini gak, saya gak mau. Baik kalau gitu sabar. Kata orang itu baik, saya sabar. Kasih itu tempo lagi 3 minggu kemudian. 3 minggu kemudian datang, uang yang terkumpul sudah ada tapi belum cukup juga. Ibnu Sirin bilang, pasti belum cukup. Silakan ambil uang ini atau tambah dengan sebagian barang. Dia bilang, saya gak mau. Saya mau laporkan sekarang kepada hakim nih. Kata Ibnu Sirin, silahkan. Dilapor kepada hakim. Masuk ke hakim, hakim tahu siapa Ibnu Sirin, ulama besar. Kata hakimnya, Ibnu Sirin ada apa? Dia bilang, 3-6 minggu yang lalu saya ambil barang dari saudara kita ini. Ada masuk tikus kecil. Saya takut nanti saya menipu muslimin dan Allah hukum saya, maka saya buang. Dan sekarang dia nagih, ya, saya tidak punya duit. Duitnya sekian, utang saya sekian. Saya mau tambah dengan barang, dia gak mau. Tanya pemilik barang, bagaimana? Dia bilang, saya mau duit saya. Kata hakimnya, maaf Ibnu Sirin, kalau begitu Anda harus kami penjara sampai Anda bisa membayarnya. Kira-kira kalau kita di posisi Ibnu Sirin, kita akan bilang apa? Mungkin kita akan minta-minta maaf, kan gitu. Ini enggak, kata Ibnu Sirin, penjarakan saya layak dipenjarakan. Sampai Allah akan berikan jalan keluar dari masalah ini. Baiklah, dipenjara. Penjaga penjara tahu siapa di Ibnu Sirin, ulama besar. Lalu kata penjara-penjara, wahai Ibnu Sirin, saya bertanggung jawab di penjara ini. Ini semua lokasi kekuasaan saya. Saya boleh masukkan dan keluarkan orang dengan jaminan saya. Maka saya memberikan Anda wewenan, malam hari keluarlah ke rumah Anda, tidur sama istri Anda, pagi hari datang ke penjara sini. Kira-kira kalau kita di posisi orang ini keluar gak? Kata Ibnu Sirin, demi Allah, saya akan di sini dan tidak akan mendukung kau untuk melanggar pemerintah. Dan juga saya akan di sini sampai Allah membayar utang saya. Tersebar berita satu Irak, orang-orang pada nyumbang. Waktu disumbang berhasil utang Ibnu Sirin terbayar. Dan dari uang yang terkumpul Ibnu Sirin bisa membeli 10 gentong madu yang lain sebagai gantinya. Gitu. Lihat bagaimana orang jaga. Jangan sampai syubhat, gak boleh. Orang mukmin tahu itu. Imam Nawawi pernah tidak makan kambing gara-gara tetangganya kehilangan kambing. Tetangganya bilang sama dia, wahai Imam, wahai Nawawi, dipanggil Imam Kiai kan, wahai Imam, kambing saya tadi pagi hilang, apa yang saya harus lakukan? Kata Imam Nawawi, sabarlah, gitu kan? Hilang. Lalu kata orang itu, baiklah kalau gitu. Kata Imam Nawawi, tapi kalau kau temukan kambingmu bilang sama saya ya. Orang ini gak tahu kenapa Imam Nawawi tanya itu kan. Satu hari, setiap hari dua kali Imam Nawawi tanya, pagi dan sore. Kamu sudah terima dapat kambing kamu? Belum. Pagi. Sore tanya lagi. Apa kau sudah terima kambingmu? Belum. Tanya besok. Belum. Lusa. Belum. 30 hari. Sebulan. Setiap hari Imam Lalu tanya 2 kali. Orang ini gak ngerti kenapa ditanya gitu. Setelah 30 hari Imam Lalu tanya, apa kau sudah terima dapat kambingmu? Dia bilang, saya sudah dapat informasi dari beberapa tetangga yang memberikan kesaksian kalau 30 hari yang lalu kambing saya kelelep masuk di sungai. Tenggelam. Gelap, orang mereka lihat mati. Kata Imam Nawawi, alhamdulillah. Semenjak itu Imam Nawawi beli kambing di pasar. Jadi selama 30 hari Nawawi, Imam Nawawi tidak pergi pasar beli kambing. Takut daging kambing itu yang dijual di pasar, kambingnya tetangganya dicuri. Coba bayangin tuh. Hati-hatinya mereka masukkan syubhat dalam badannya, apalagi yang haram. Harusnya begitu orang jaga hubungan dengan Allah. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau syubhat saudaraku jangan. Perusahaan ini berhubungan dengan asuransi lah, inilah, itulah. Asuransi sudah berapa kali saya jelaskan. Tidak bisa, hukumnya haram Bapak Ibu sekalian. Kalau yang syariah saya tidak tahu sudah hukumnya bagaimana. Tapi ini asuransi sendiri sudah enggak bisa. Asuransi itu menjual angan-angan yang membahayakan. Yang angan-angan, nanti kalau Anda rawat nginap, kalau kecelakaan, kalau banjir, kalau apa ini ke depannya. Dari dulu orang miliaran enggak ada asuransi hidup kok. Ada asuransi dari Allah langsung. Kan gitu. Untuk apa ini? Nabung aja normal. Karena pendapat ulama memang melarang, enggak bisa. Kalau Anda tanya hukum kepada para ulama, para dai, pasti mereka mengatakan tidak boleh, tidak mungkin kami jual akhirat kami untuk kepentingan bapak sendiri atau ibu sendiri kan? Haram-haram, tinggalkan. Dan Anda akan insyaallah dijamin oleh Sang Pencipta Allah untuk apa ragu? Saran saya Allahu a'lam jangan dipakai. Kalau saran saya. Lalu diapakan? Sedekahkan. Tapi saya mau butuh modal. Tawakal Allah. Bergerak. Modal itu tidak selamanya duit ya. Ide bisa. Tadi saya sudah bilang, fasilitas subuh kita sudah banyak. Sudah siap. Mata bisa melihat ini sebuah nikmat yang luar biasa. Tangan bisa menjama. Kaki bisa melangkah. Ya. Kita masih bisa berucap. Masih bisa berpikir. Banyak sekali fasilitas yang luar biasa ini ya. Kita seperti sudah punya mobil mewah, sudah punya segala. Sudah punya bangunan, sudah mewah semua, tinggal menjalankan perusahaannya. Kita bilang saya tidak tahu bagaimana menjalankan perusahaan. Ya, tinggal belajarlah, gitu kan? Kan tinggal itu saja. Allahu a'lam. Ustaz, saya dari Pacitan Jatim. Apakah Ustaz ada rencana dakwah ke Pacitan? Belum ada. Mau menanyakan tentang surah Yasin 3840, tolong dijelaskan tentang peredaran matahari. Saya minta doanya supaya diperlancar rezeki dan segala urusan saya dunia maupun akhirat. Baik, mudah-mudahan insya Allah yang diharapkan oleh Bapak Ibu yang bertanya ini diberikan oleh Allah SWT. Tentang masalah perputaran dan roda, kita sudah tahu, ilmuwan juga sudah mengadakan penelitian hal yang sama sebagaimana Al-Quran ceritakan. Kalau bumi lah yang berotasi, matahari tetap di tempatnya, kita yang berputar, kan? Itu yang terjadi. Itu disebutkan dalam surah Yasin. Kullum fi falakin yasbahun, ini semua berjalan sesuai dengan garisnya, gitu kan? Dan hadis Nabi SAW tentang hari kiamat yang berbunyi bahwasanya tidak akan terjadi kiamat sampai matahari terbit dari barat. Baik. Jadi sekarang ini matahari kita berputar kan 365 hari. Nah, selama putarannya masih seperti ini, maka otomatis kita mataharinya kelihatan terbit dari timur. Padahal sebenarnya matahari itu tidak ada istilah terbit dan terbenam, karena matahari begitu-begitu terus. Matahari kan tidak berpindah ya, cuma bumi yang berotasi, berputar. Jadi lokasi yang tidak kena matahari gelap, kita bilang malam. Rotasi yang kena matahari kita bilang pagi, siang dan seterusnya. Makin dia sejajar sama matahari, maka makin terik kayak siang hari begini. Awal terbit itu karena memang transisi dari tadinya tidak terang menjadi terang, gitu kan? Maka terasa sebagian cahaya matahari yang kena, yang kita rasa biasa kalau terbit matahari masih lembut, gitu kan? Nah, pada saat dia mau berputar, dia sudah mau mendekati memang ya kepada titik yang cahaya matahari tidak maksimal kena ke bumi, maka secara otomatis akan terbenam. Terasa mataharinya enggak panas seperti itu. Padahal matahari sama saja. Matahari itu tidak pernah berubah. Itu secara ilmiah, itu juga Al-Qur'an menceritakan masalah itu. Nah, di hari kiamat nanti rotasi bumi berputar. Tadinya putar ke sini, nah sekarang berputar ke sini. Makanya mataharinya terbit dari barat. Itu maksudnya, gitu kan? Seperti itulah Allah alam yang saya ketahui. Baik, ini yang terakhir. Jika kita dari kecil insya Allah orang soleh, lalu setelah menikah dapat istri yang tidak soleha, apakah kita termasuk bukan yang soleh? Mohon penjelasannya Ustaz. Tentu saja nikah itu adalah ikhtiar ya, takdir ikhtiar, pilihan kita. Sama dengan kita mau makan A, B, C ya. Mau makan gurih kah, pedes kah, manis kah? Yang milih siapa? Kita sendiri. Sama dengan pekerjaan, sama dengan jenis baju, warna baju, sama dengan jodoh. Salah kalau orang bilang jodoh itu Allah paksain, takdirkan sama saya secara paksa, itu salah. Karena jodoh itu ikhtiar. Saya yakin bapak yang bertanya ini yakin pada saat sebelum menikah ada pasti beberapa orang. Tidak ada orang kata ulama itu ditawarkan sama Allah satu orang, enggak ada. Pasti setiap orang kita terlintas si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Karena dan kalau kita pun sampai bingung karena orang-orang ini hampir sama kualitasnya, Allah kasih lagi kata kunci istikharah. Sholat dua rakaat, minta sama Allah. Nanti kita cenderung dengan siapa? Nah, pilihan A, B, C, kita pilih si B, pilihannya siapa? Kita sendiri. Bapak yang bertanya pasti yakin. Ya waktu dia mau menikah sama si dia tahu. Kalau bapak istikharah sebelum menikah, wallahi, bapak ibu sekalian, kalau istikharah Allah kasih petunjuk. Wallah, bersumpah sama Allah, bukan tidak harus mimpi, tapi bisa saja kecenderungan, bisa informasi. Gak ada orang itu sholat dua rakaat minta sama petunjuk, ya Allah berikan petunjuk, baca dua istikharah, kemudian dia tidak dapat informasi sebelum menikah. Gak ada. Pasti ada, tiba-tiba kita dapat informasi, oh ibunya lagi sakit, dia bakti. Oh dia lagi umroh. Oh dia lagi haji. Ada sesuatu, oh dia hadir di pengajian ini. Ada informasi sebaliknya kita dapat, oh orangnya pernah punya utang sama si fulan, pernah buka usaha sama si fulan, kemudian pernah menipu, pernah ini, pernah itu, atau dia berdusta sama kita mungkin sesuatu. Allah bongkar itu, pasti sebelum menikah itu akan ada. Nah, bapak yang bertanya ini bisa lihat, mereview kembali gitu kan. Kalau istrinya tidak salihah ini pada saat dia milih kan ikhtiar dia. Kemudian pada saat itu dia sudah istikharah belum? Sudah istikharah, coba renungi kembali. Ada enggak sesuatu informasi buruk yang sampai kepada kita tentang dia sebelum nikah? Pasti ada. Asal sudah istikharah ya. Kalau tidak istikharah, tidak minta petunjuk sama Allah, berarti kesolehannya perlu dipertanyakan. Karena orang soleh pasti minta petunjuk sama Allah, gitu kan? Kan begitu. Jadi kadar tolok soleh atau soleha ini dari mana? Agama, bukan kita. Kalau bapak ibu tolok ukurnya, saya soleha atau saya soleh, karena kalau azan saya sholat, itu tolok ukur Anda. Tapi soleh itu dalam agama dan soleha semua lengkap ya. Jadi penampilannya, karakternya, ya, pendapatannya, teman-temannya, semuanya soleh. Harus fisiknya pakai baju yang halal, tertutup aurat. Semua anggota tubuhnya dalam ketaatan, matanya tunduk dari hal yang haram, telinga dari yang haram, tangan tidak jamak yang haram, kemaluan tidak berbuat yang haram, kaki tidak melangkah haram. Semuanya harus soleh nih. Pendapatannya dia kerja, hasil yang dia dapatkan harus semua dari halal, gitu kan? Semuanya. Teman-teman sekitarnya semua orang baik, soleh. Karena dia tahu kalau berteman sama orang buruk maka akan rusak. Ini kategori soleh dalam agama Islam. Dari semua lini, gitu kan? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil akan memberikan kepada kita mendatangkan orang-orang yang sepadan sama kita. Sepadan itu. Ya. Kalau orang buruk pasti Allah bongkar asal kita istikharah. Biasanya ada orang memaksakan diri karena hanya cantik, karena hanya gagah, tidak melihatkan kategori-kategori agama ya, seperti itu. Akhirnya baru ketahuan, oh ternyata ini. Enggak apa-apa deh, banyak begitu laki-laki. Enggak apa-apa deh, saya kan suka sama orang ini karena dia cantik menurut saya. Saya nikah aja, enggak pakai jilbab nanti gampang saya suruh. Kan dia buat PR sendiri ya. Terus sebenarnya dia tahu dia bisa nikah dengan yang sudah baik sebelumnya. Allahu a'lam. Jadi ini masalah tolok ukur soleh atau bukan soleha itu adalah dilihat dari agama dan harus semua lini masuk dalam kategori itu ya. Harus masuk dalam semuanya itu. Allahu a'lam. Mungkin begitu, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan juga semoga dijadikan tambahan pahala kita di hari kiamat di timbangan amal insyaallah. Semoga semua yang dapat masalah diselesaikan masalahnya, yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, yang tidak diutang semoga Allah Subhanahu wa taala lunasi, dan yang juga semoga saja yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang saleh dan salihah, yang belum punya pasangan yang baik diberikan yang saleh dan salihah, dan juga kita selalu berdoa untuk saudara saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majlis, Bapak Ibu sekalian, saya akan meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke web resmi, tentunya kalau mau nonton ceramah-ceramah kita, ya, ceramah saya secara khusus di www.khalidbasalama.com. Di web ini akan ada resmi semua di situ, akan dipandu ke channel saya atau film-film atau cuplikan, cuplikan-cuplikan ceramah saya yang resmi oleh web. Dan itu nanti juga di YouTube sama, yang ada logo resmi KHB-nya. Maka itu semua adalah dari kami. Dan kalau nonton, tolong diberikan dukungan dengan like, ada jempol, ya. Karena banyak sekali jutaan pengunjung di web kami atau di YouTube juga, tapi tidak memberikan dukungan. Sehingga dari sekian juta orang nonton, mungkin cuma ada 3.000 yang memberikan like-nya. Padahal kalau Bapak Ibu berikan dukungan like itu ada manfaat dakwanya. Manfaatnya adalah kalau seandainya makin banyak orang yang melike itu, memberikan acungan jempolnya, maka secara otomatis YouTube tidak mau tahu ini film porno atau ini ceramah. Bagi dia adalah banyak pengunjungnya, karena dia untung dari situ. Nah, kalau banyak orang yang memberikan like ini, maka setiap orang buka YouTube di Indonesia, yang pertama tampil ceramah kita gitu, atau acara kita, otomatis. Ini kita secara otomatis mendakwakan itu. Dan dari sisi yang lain, kita juga membuat yang lainnya, acara-acara tidak benar ini akan terkalahkan. Makanya kalau ada gosip yang apa diangkat di YouTube itu cepat banyak pengunjung. Orang begitu buka itu dulu yang keluar. Kalau ada film yang tidak benar itu dulu yang keluar. Maka perlu sekali, gitu kan, memberikan dukungan. Kemudian ada di situ tentunya berlangganan. Ada tanda warna merah biasanya berlangganan, gitu kan? Ya, kalau dalam bahasa Inggris subscribe itu. Jadi tentu kalau diubah bahasa Indonesia HP-nya tertulis berlangganan. Ya, ada subscribe itu bisa di berlangganan klik. Jadi setiap ada ceramah baru akan tiba langsung di HP-nya Ibu dan Bapak sekalian. Begitu juga di share ya, coba disebarkan. Kalau Bapak Ibu punya Facebook, punya WhatsApp, sebarin dakwah. Kenapa nggak disebarin? Apa yang Bapak Ibu rasain 2 jam di sini dapat manfaat nggak? Hah? Cuma 2 orang yang jawab nih. Ada manfaat nggak, jujur? Baik, kenapa nggak disebarin? Sebagaimana Bapak Ibu rasain, kenapa nggak disebarin kemana-mana? Manfaat, tidak capek-capek ceramah, cuma duduk manis di sini dengarin. Saya yang setengah mati susun materi, Bapak Ibu dapat pahala yang sama. Apa susahnya? Kenapa nggak di share, gitu kan? Dan kasih tanggapan yang positif di bawah ya, positif. Oh, ini ceramahnya ini bukan untuk saya, tapi untuk dakwah Islam ini, supaya memang menjadi didukung, gitu ya. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, memang nanti akan ada, kami akan buka sekarang untuk komersial ke YouTube ya, bukan ke jamaah, ke YouTube-nya. YouTube nanti kalau lihat pengunjungnya banyak, maka akan ada pembagian hasil dari YouTube kepada tim, kepada kami. Dan ini baru sekarang, dari dulu selama ini mungkin sudah 5-6 tahun tidak pernah kami lakukan itu. Cuma sekarang kami melihat seperti kamera dibutuhkan, kamera baru. Kamera kita sudah lama-lama ketinggalan waktu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang, kamera yang masuk ke YouTube itu sudah kamera-kamera yang lebih canggih lagi. Pembelian kameranya butuh 30-40 juta, gitu kan. Butuh biaya. Kemudian ada banyak kegiatan sosial seperti pengadaan pembiayaan dai, bangunan masjid dan macam-macam yang sudah saya juga angkat banyak di YouTube. Itu semuanya juga butuh biaya. Maka itu akan ada pembiayaan yang masuk kepada tim, gitu kan? Itu akan kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan mengembangkan kembali dakwah ini. Allahu'alam. Jadi itu. Kemudian juga kalau masuk di Play Store, di Play Store bisa masuk ketik Khalid Basalamah dan ketik klik yang ada logo hijau saja, KHB. Yang ada foto-fotonya semua bukan dari saya nggak bertanggung jawab tuh. Karena banyak orang yang menunggangi itu ya. Bahkan saya heran ada yang buat Twitter atas nama saya, gitu. Ada yang buat Instagram atas nama saya. Ini bertakwa kepada Allah, nggak boleh ini, gitu kan? Jadi saya lihat di situ, saya sampaikan ada seorang ummahat kita kirim di WhatsApp saya, dia bilang, Ustaz, ini Twitternya Ustaz ya. Jadi situ saya lihat dipasang foto saya dan di situ dia menjawab. Orang bertanya dia jawab. Ini bahaya ya. Kalau salah gimana? Bukan saya yang jawab, tapi pakai nama saya nih. Itu nggak boleh. Instagram juga kami nggak pernah upload foto sama sekali. Saya nggak pernah masukin foto di situ, gitu kan? Maka ini banyak foto, tiba-tiba istri saya buka, loh, maka ini kapan buka Instagram? Saya bilang, saya gak pernah pakai Instagram. Dia bilang, ini buktinya ada nih, banyak foto-foto. Jadi mereka mungkin niatnya baik ya, tapi keliru, gak boleh begini. Karena itu, mestinya jangan menggunakan nama, karena ini berbahaya. Salah di situ sesuatu, maka akan penilaian orang akan buruk, Allahu'alam. Mungkin begitu, dan di situ insya Allah juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang saya angkat ya sama tim di situ, disampaikan seperti ada Islamic Center yang sedang kami akan bangun. Itu memang butuh sumbangan dan ulur tangan. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan amal jariah, silahkan. Saya akan buat Islamic Center, ada masjidnya. Kemudian ada kelas pelatihan da'i yang kita akan ambil dari anak-anak SMA, tamat SMA, kemudian akan disekolahkan 2 tahun gratis gitu kan. Mereka sekolah di situ, tapi memang agama, 2 tahun itu hafal Quran dan hafal 1000 hadis targetnya. Itu nanti akan dikaderkan, diharapkan menjadi kader-kader umat yang bisa memang ikut pelatihan da'i. Dan kami coba akan kerjasama dengan beberapa kampus di Indonesia ini, terutama di Jakarta, karena ini akan dibuka di Jakarta, yang bisa menerima nanti mahasiswa kami itu untuk melanjutkan 2 tahun sekolah dapat ijazah S1, karena kurikulumnya disamakan gitu kan. Dan kedepannya insya Allah saya akan kembangkan ke STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan mudah-mudahan bisa jadi universitas kedepannya begitu. Jadi masjid ini akan punya kegiatan banyak. Itu semua kegiatan sosial, kegiatan pendidikan agama, penyebaran agama ini, termasuk ada seksi khusus untuk berbicara atau membahas masalah mu'alaf nantinya, bagaimana membina, bagaimana mengajak mereka masuk Islam, sebaran apa yang harus kita sebarkan kepada non-muslim, dan seterusnya, termasuk karya-karya ilmiah yang sudah ada, itu semuanya bisa diikutin. Dan insya Allah di YouTube juga, di situ juga ada nomor rekening, kalau ada yang bersedia untuk menyumbang, silakan saja, ada nomor rekening sudah dipaparkan di Play Store itu. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mengikuti, saya sarankan, setiap kalau mau ikuti ceramah saya di YouTube, maka beli bukunya. Beli buku. Buku itu bukan tulisan saya ya, tapi saya sengaja buat, saya ingin mengubah majelis taklim yang selama ini 10 sampai 15 tahun tidak ada perubahan. Ibu-ibunya tetap masih begitu keadaannya, bapak-bapaknya masih merokok depan majelis taklim. Tidak ada satu perubahan yang kita harapkan signifikan menjadi seorang alim ulama. Itu 15 tahun belajar sudah harus menjadi alim itu. Sudah harus menjadi alimah mestinya ya. Sudah harus menjadi ustaz dan ustazah, bisa jadi dai, tapi ini enggak. Kita lihat banyak sekali majelis taklim kaya kita di Indonesia, tapi hasilnya kurang. Maka saya ubah menjadi klasikal, kelas. Kayak sekarang Bapak Ibu belajar ini, sebenarnya ini seperti orang lagi kuliah. Materinya saya berikan padat gitu kan. Ini loh materinya, ini ayatnya, ini gini padat. Ini buat keluar ini bawa ilmu insyaallah gitu kan. Seperti itulah, maka saya membahas banyak buku di YouTube, seperti misalnya kitab Minhajul Muslim. Ini jelas sekali bukunya ada dijual banyak di mana-mana, terbitan Darul Haq. Kemudian ada juga Bulughul Maram. Ya, kalau kitab Minhajul Muslim membahas 4 bab ya besar. Bab akidah tentang rukun iman, kemudian bab tentang adab, bab tentang akhlak, dan bab tentang muamalah. Apa namanya? Fikih, fikih moral dan fikih ibadah. Kemudian ada Bulughul Maram, ini murni masalah fikih. Kemudian ada kitab Kabair, dosa-dosa besar, 106 dosa besar kita bahas tuh. Kemudian ada juga buku Riyadus Salihin yang memang baru diupload sekitar satu kali pertemuan, tapi nanti akan nyusul beberapa pertemuan. Kalau yang lain tadi yang 3 ini sudah banyak. Kemudian ada juga kitab Nawaqidul Iman, pembatal keislaman. Bukunya juga ada tuh. Ya, bisa dibeli bukunya, diikutin. Jadi sambil dengar sambil diikutin bukunya, ditandain. Dari pertanyaan jemaah nanti bisa paham, mungkin pertanyaan yang sama muncul di Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada buku ada ini Sirah Nabawiyah kita, ada juga apa namanya? Serial sahabat ya, yang kemarin alhamdulillah sudah sampai serial ke-14. Serial sahabat itu sudah membahas Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pas kemarin sore. Itu setiap Sabtu sore jam 4:30 ya, habis asar lah, jam 4 sampai maghrib di Blok M Square di lantai 7. Itu memang ya, bahasanya setiap bulan kita satu sahabat. Bulan depan insyaallah Sabtu kedua kita akan bahas Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in. Semua kisah sahabat kita angkat dan kita orbit itu. Kemudian ada Tabligh Akbar ya. Nah, Tabligh Akbar ada banyak yang kita bahas, Tabligh Akbar, materi-materi lepas yang juga bisa didengarkan. Ada juga khutbah Jumat bagi teman-teman dai, bisa berbagi ya, bukan saya katakan saya ajarkan, bisa berbagi tentang retorika menyampaikan khutbah Jumat gitu kan. Dari pengalaman saya setelah saya kembangkan retorika itu, alhamdulillah di masjid tidak ada yang tidur ya. Bagaimana caranya menyampaikan retorika itu bisa dilihat tata cara yang ada, dan ada beberapa ceramah yang lain tentunya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin begitu dulu. Tutup langkah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.